Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada pertanyaan berkaitan dengan brosur, Seth? Ya. Dalam hal ibadah, kita disyariatkan untuk senantiasa mengikuti sunnah, tidak boleh ditambah atau dikurangi sedikitpun. Dalam hal ini, khususnya sholat dan zakat mal atau zakat fitrah, kok berbeda? Kalau sholat tidak boleh ditambah atau dikurangi, tetapi kalau zakat mal atau zakat fitrah, pelaksanaannya boleh ditambah atau boleh dilebihkan. Misalnya, zakat fitrah yang mestinya 2,5 kg bisa dilebihkan menjadi 1 kuintal atau lebih, karena berdasar ayat yang berbunyi, faman tatawwa'a fahuwa khairul lakum. Mohon penjelasannya, Ustaz. Saudara tidak bisa membedakan. Kalau sholat itu hubungannya siapa dengan siapa? Hubungan antara siapa sholat itu? Manusia dengan Allah. Kalau zakat, infak, sedekah itu dengan siapa? Manusia. Jadi kalau zakat itu hubungan dengan sesama manusia, memberikan haknya. Jadi Allah itu menitipkan harta orang lain, ya, yang berhak menerima lewat orang yang berkewajiban memberinya, yang kaya, ya. Jadi itu memberi. Maka kalau dititipi harta oleh Allah, yang mestinya disuruh menyampaikan kepada yang mustahak, kok tidak disampaikan? Itu khianat. Karena kalau disampaikan ditambah, mestinya dititipi kambangnya hanya 2,5 kilo, tak tambah. Tambah itu dari dirinya sendiri. Yang wajib kamu berikan itu 2,5 kilogram zakat fitrah itu. Tapi karena kamu diberi kelebihan rezeki oleh Allah, maka kamu berikan kepada yang lain tadi lebih. Jadi zakat itu ada hubungannya dengan manusia. Kalau sholat tidak ada. Harus kamu bedakan, ya. Sholat itu kepada manusia. Kalau zakat itu bukan suatu ibadah mahdhah, bukan. Zakat itu suatu kewajiban yang oleh Allah supaya kewajiban itu dilaksanakan. Allah memberi amanat kepada seseorang, diberi rezeki oleh Allah. Sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah padamu itu bukan milikmu saja, tapi sebagian kecil itu milik orang lain. Lah, orang lain ini dititipkan oleh Allah padamu supaya disampaikan. Maka kalau sudah menyampaikan haknya, sudah selesai. Tapi karena kamu diberi rezeki oleh Allah lebih, di samping saya menyampaikan yang menjadi haknya orang itu, saya tambah, saya ambilkan rezeki saya tambahkan di situ untuk memberi orang lain. Bisa mengerti ini? Nah, maka jangan disamakan antara zakat dengan sholat. Zakat dengan sholat berbeda. Zakat itu ada hubungan sesama manusia. Kalau sholat hubungan pada Allah aja. Hablum minallah. Kalau zakat itu ada kaitannya dengan hablum minannas. Ada hubungan dengan manusia. Maka kalau kamu tidak memberikan zakat yang dititipkan oleh Allah untuk orang lain, kamu tidak berikan, berarti kamu merampas haknya orang lain. Dititipi kok tidak disampaikan, berarti tidak amanat kamu. Harta yang mestinya milik orang lain, terus tidak kamu berikan, kamu makan sendiri, haram, riba itu. Gitu ya. Lain dengan sholat. Nek zakat mbok kamu tambah sebanyak mungkin, boleh. Tak dikurangi enggak boleh. Maka kalau zakat kamu kurangi, mestinya 2,5 kilogram, kamu bisa membayar 2,5 kilogram, tapi kamu kurangi, tidak sah zakatnya. Zakat fitrah, kamu tiap harinya makanan yang dimakan, nasinya dari beras rojo lele, lah kamu zakati, apa itu, yang kamu keluarkan, beras jatah, raskin, tidak sah itu. Maka zakat fitrah itu zakat makanan pokok yang biasa dimakan sehari-hari. Zakatmu makanan pokoknya jagung, zakatmu beras boleh. Ya lah, biasanya makan beras kok zakatnya jagung enggak boleh. Jadi ngurangi tidak boleh, kalau menambah boleh. Karena ada pemberian dengan manusia, lain dengan sholat. Kalau sholat itu Nabi mengatakan sholu kamar ro'ai tumuni sholi yudah. Sholat itu suruh mengikuti apa yang dikerjakan Nabi. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Apalagi? Zakat penghasilan. Saya kumpulkan setiap menjelang Ramadan, saya belikan karpet untuk saya sumbangkan ke masjid di daerah pinggiran yang sangat membutuhkan. Apakah itu termasuk di jalan Allah? Apakah zakat penghasilan boleh untuk tambal sulam rumah orang tua, Ustaz? Bisa aja ngetok ke wae. Itu ketok nek bakhil. Tambal sulam rumah orang tua kok dikoke zakat. Ya ta? Padahal ngeteke rumahmu mbok teke dhewe ora tambal sulam. Nah, bareng rumahe wong tuamu kok golek ke tambal sulam saka zakat. Enggak boleh itu. Enggak ada kolomnya nambal sulam rumah orang tua dari zakat itu enggak ada kolomnya. Golek ana ora arene kolom masuk apa kuwi? Ya. Jadi 8 golongan itu tidak ada tambal sulam rumah orang tua itu enggak ada. Anak yatim aja enggak ada kok. Ya, kolomnya zakat untuk anak yatim itu enggak ada. Apalagi kalau dibelikan karpet untuk masjid. Karpet untuk masjid boleh. Terus masjid itu Baitullah Sabilillah itu termasuk Sabilillah boleh. Apalagi? Brosur halaman 12 di hadis yang terakhir. An Salim bin Abdullah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu al-anqa'a. Fa yaqulu lahu Umar a'tihi ya Rasulullah afqara ilaihi minni. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhu fatamawwalhu aw tasaddaq bihi wa ma ja'aka min hadzal mali wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu wa ma la fala tudbi'hu nafsaka. Qala Salimun fa min ajli dzalika kana ibnu Umar la yas'alu ahadan syai'an wala yaruddu syai'an u'tiyahu. Rawi Muslim. Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya yakni Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi pemberian kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu Umar berkata kepada beliau, berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan daripada saya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terimalah saja sebagai hartamu atau kamu bisa bersedekah dengannya. Dan apa yang datang kepadamu seperti pemberian ini, sedangkan kamu tidak menginginkan dan tidak memintanya, maka terimalah. Adapun yang tidak begitu, maka janganlah kamu menuruti nafsumu. Salim berkata, oleh karena itu, Ibnu Umar tidak pernah meminta sesuatu kepada seseorang pun. Dan tidak pula menolak sesuatu yang diberikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Mohon dijelaskan hadis tersebut. Boleh menerima pemberian yang tidak meminta. Apakah pemberian yang berupa zakat atau sedekah? Dan apa boleh orang yang sudah mengeluarkan zakat menerima zakat? Karena kebanyakan di tempat saya begitu, Ustaz. Nah, kamu tidak paham itu. Ya. Tidak paham. Maka ya benar minta penjelasan. Jadi zakat itu sudah ada yang mempunyai apa? Hak. Zakat itu haknya 8 golongan itu. Kalau kamu tidak termasuk salah satu dari 8 golongan itu, menerima zakat tidak boleh, karena bukan hakmu. Tetapi kalau pemberian yang dimaksud bukan zakat, karena zakat itu sudah ada yang punya. Allah menitipkan zakat pada saya, ya, yang mempunyai hak menerima zakat itu 8 golongan. Tidak boleh keluar dari itu. Nah, kalau saya memberikan sesuatu kepada seseorang bukan dari zakat, itu namanya apa? Hadiah. Pemberian hadiah boleh kamu terima. Soal kamu tidak minta. Ya, tidak minta, diberi boleh. Maka Nabi tadi memberi kepada Umar bin Khattab. Ya, Umar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan kepada orang yang lebih berhak daripada saya. Apa kata Nabi? Terimalah saya itu sebagai hartamu. Kalau ini saya berikan kepadamu, itu menjadi hartamu. Kamu bisa bersedekah dengan harta yang saya berikan kepadamu tadi. Boleh kamu sedekah kepada orang lain? Boleh kamu manfaatkan untuk kepentingan dirimu sendiri? Boleh. Kamu sedekahkan kepada orang lain? Ya boleh. Tetapi kalau saya beri tadi zakat, tidak boleh. Ya, karena zakat itu sudah ada yang punya. Kalau orang yang mestinya tidak berhak menerima, kok diberi, jangan mau menerima. Oh, saya tidak berhak menerima ini. Ya, saya tidak termasuk fakir miskin. Saya tidak termasuk mu'alaf. Saya tidak termasuk rikob. Saya tidak termasuk gharim. Saya tidak termasuk ibnu sabil. Nah gitu, kalau memang tidak termasuk, jangan mau menerima. Ya, wong itu sudah ada yang punya kok. Sebenarnya ada orang utang kepadamu. Ya. Atau kamu tidak menghutangi pada seseorang. Terus kamu dibayar utang, disauri utangi. Ya, mungkin kamu punya saudara kembar, rupanya mepodo kowe. Nah, yang hutang tadi maksudnya menyaur pada kakakmu, pada kembaranmu tadi. Nah, rumah sana kamu beri. Padahal kamu tidak pernah merasa mengutangi orang ini. Oh, jadi tompo. Loh, aku tidak tahu mengutangi kowe. Tidak, dulu saya kan mengutangimu. Lah, gitu lah. Oh, jajah itu kakak saya, itu kembaran saya. Kan itu lah. Jadi orang konek duwe, orang ngutangi barang disauri gelem. Kamu tidak punya hak itu. Tidak punya hak. Itu maksud pemberian tadi bukan zakat. Kalau zakat tidak berhak menerima, tidak boleh menerima. Kalau bukan zakat namanya hadiah, boleh diterima. Asal kamu tidak minta, karena menjadi orang peminta-minta itu enggak boleh, enggak baik. Ya, tapi kalau diberi karena tidak minta, boleh. Tapi itu tadi bukan uang zakat tadi. Bukan harta zakat, bukan. Ada, maka ada ibu, minggu yang lalu ada ibu yang bertanya kan, dia seorang ibu, orang janda, ekonominya sudah dicukupi dari anak-anaknya, singkatnya dia sudah menjadi orang cukup lah. Tapi tiap mau menjelang lebaran gini dikirimi uang dari adiknya atau pamannya, dari pak cileknya, dikirimi ke situ. Ibu tadi tanda tanya, ini uang apa? Ya, kalau ini uang zakat, uang saya itu sudah cukup. Sudah diberi oleh anak-anak saya. Dan malah juga karena diberi anak-anaknya dan cukup bisa mengeluarkan zakat juga. Tapi mau mengembalikan nanti tidak tersinggung. Itu kan pertanyaan minggu kemarin. Ya, cara mengembalikan, ya, kata kalau memang pamanmu atau yang mengirimi uang padamu tadi orang Islam dikatakan. Tanyakan, bukan tersinggung ya, itu malah meluruskan, memberitahu. Tanyakan uang yang kamu kirim pada saya itu uang apa? Apa itu uang hadiah atau uang apa? Kalau ngirimnya pada Arab Badong ini, ya, kalau oh itu zakat, Mbak Yu itu uang zakat. Nah, katakan, nek zakat aku ra duwe hak nampa sebab aku wis ngetokke zakat. Saya orang punya. Walaupun saya tidak nyambut gawe tapi dicukupi oleh anak-anak saya. Tapi saya tidak berhak menerima. Ya. Boleh kalau itu apa perlu saya kembalikan atau boleh saya salurkan kepada orang yang berhak menerima. Nah, gitu. Jadi jangan sampai itu bukan haknya kok diterima. Nah, hasil ngaji, ini orang ngaji no sedang gagas. Jadi dia zakat, ya stompo no wae. Ning masjid kono ngedumi zakat, kamu diberi zakat ya stompo wae wong rezeki nemplok kok. Padahal kamu sendiri ngeluarkan zakat, lah kok didumi zakat gelem piye. Ya nah, ya mestinya ngomong kalau panitia zakat, "Mas, aku ingin ngetokke zakat." Lah kok mbok kei zakat piye? Ya, saya tidak menerima zakat, tidak berhak. Kalau boleh saya bantu, saya salurkan, saya carikan orang yang berhak menerima. Atau kamu bawa kembali. Nah, biasanya panitia zakat itu orang ngerti kok. Ya. Wah, ditunggu sekitar masjid. Sugih melarat, dumi kabeh. Sebab apa? Kadang mempunyai keyakinan harus habis malam ini. Padahal zakat fitrah, waktu sekitar kono wah sugih-sugih akeh. Lumpuk akeh. Dapat berapa ton gitu lah. Harus habis malam itu. Angel toh, caranya ngedum, mencari 8 golongan tadi tidak mudah. Mula kabeh didumi. Ujek turah, gua mulih. Gitu. Nah gitu, maka jadi panitia zakat itu harus paham siapa yang berhak menerima. Nah, jangan dikira asal ngedum tek wis rampung ya. Ada kalanya yang kamu beri itu orang yang tidak punya hak. Lah orang yang tidak punya hak kadang-kala enggak peduli saya diberi ya diterima itu aja sudah. Ya. Apalagi tentang bahasa Ustaz. Ya. Di desa saya sholat tarawihnya 23 rakaat. Dan ketika witir itu 3 rakaat dengan 2 salam yakni 2 dan 1. Ketika 2 rakaat pertama saya tidak mengikuti, namun saya sholat pada rakaat ketiga, yakni 1 rakaat terakhir, karena saya anggap itu adalah witir. Bagaimana tindakan saya, benar apa salah Ustaz? Kok dianggap ya coba balikan no. Salat kok dianggap? Di desa saya sholat tarawihnya 23 rakaat dan ketika witir itu 3 rakaat dengan 2 salam, yakni 2 rakaat dan 1. Ketika 2 rakaat pertama saya tidak mengikuti, namun saya sholat pada rakaat ketiga, yakni rakaat yang terakhir. Karena saya anggap itu adalah witir. Bagaimana tindakan saya, benar apa salah, Ustaz? Ya mbok serasa melu gitu. Lah itu imamnya itu witir, witirnya kan dipedot 2 rakaat terus ditambah lagi 1 rakaat kan gitu ta. Nah, dia witir 3 gitu kok. Kalau kamu meyakini witir cara semacam itu tidak dibenarkan, ya lebih baik kamu witir sendiri rasa melu gitu. Kalau mau witir 3 ya langsung, tidak usah dipedot begitu. Ya ta? Tonton tak ngangel-angel diri. Oh, witirnya ra podo ya wes aku tak witir ning omah wae engko, itu selesai ta. Dan itu biasanya ya tidak tarawih. Tidak tarawih toh. Yang sholat 23 itu biasanya tarawih enggak? Ya? Lali toh pelajarannya. Tarawih itu apa toh? Nah, yang 23 tarawih enggak? Lah yang 11? Ya bodoh, bodoh ra tarawih. Mula rasa udur, sing bener 11, sing bener 13. Wong bodoh-bodoh ra tarawih, itu rebutan tarawih. Saya lihat ya, ada lagi sholat 23 itu 23 rakaat, rampung 7 menit. Buat tayang ini, ya tolong dilihat di video ini ya, yang di atas ada lah. Jelokan sholatnya, wuih kadangnya sholat tarweh kamu lihat coba. Sholat tarweh, 23 rakaat itu rampung 7 menit coba jelokan sholatnya. Nah dunyai pepak. Nah, orang gelem ngaji ya ono, orang bodho kabeh. Salat kaya ngono ya diarani tarwih coba kamu lihat. Delok wis muak. Ini dikandani ya moh ngono kuwi. Wong tarwih kok. Jadi tidak ngerti arti tarawih itu santai, rileks. Maka Nabi mengerjakan sholat dua rakaat salam. Terus istirahat panjang sampai yang melihat itu saya sampai kasihan melihat. Tapi kita istrinya panjang sampai kelihatan lelah gitu, nah, kasihan. Ini lebih hebat lagi nih sholat tarawih ini. Kami lihat, biar didengarkan juga suaranya. Assalamualaikum, rampung. Allah masalah yang alaih, gitu loh. Itu baru ngadek, itu langsung amin. Orang ngadek. Sing wong lara jantung kan pedot jantunge itu. Oh, gitu rampung terus Allahumma sholli alaihi gitu loh. Agak. Lagi ngatek ya, ngocok, batekah tuh amin, terus jengkelit. Apa sih diwocok apa? Lah kayak mana kok, ya tarweh coba. Itu 7 menit 23 rakaat. Mula ya ora maca, coba sing diwaca apa kuwi. Ya amin ta kuwi, maca Fatihah baru berdiri sudah amin. Terus lagi lungguh terus ya, salam tahiyate ora maca, diabani ne. Terus jawab kan Allahumma sholli alaihi. Atek ne amin. Aja kelicek. Tarawih itu. Banyak itu pesertanya. Imamnya itu jamaah itu tadi. Ya. Lagi itu. Sekian banyak kok ya bodoh enggak ngerti agama semua. Dan termasuk imame. Gitu. Tapi ya kuwi. Nah dibenerke ya ora gugu ya. Ya itu contoh. Kepaan-kepaan dunia. Itulah kondisi umat Islam seperti itu. Kuwi umat Islam Indonesia aku mau. 90% mati satu, ya isinya kayak gunung barang gue mau. Mula jangan bangga dengan persentasi. Ya, ditintingi tenan tuh, sing Islam tenan itu kecil. Mula renek kekuatan apa-apa walaupun jumlah ya, besar, tapi tidak punya kekuatan. Nah itu ya. Jadi kalau kamu mau tarweh, ya tarweh. Saya lihat baik yang 11 maupun yang 23 itu hakikatnya tidak tarawih. Ya, karena sholat tarawih itu dikatakan tarawih karena pelaksanaannya. Pelaksanaannya itu rileks, santai, sampai pakai istirahat juga itu pelaksanaannya. Jadi orang sholat ya, kayak ngono-ngono disebut tarawih, tidak. Tarawih itu artinya santai. Maka Nabi pada bulan Ramadan sholatnya disebut tarawih. Karena sholatnya Nabi dilakukan di bulan Ramadan malam hari itu santai. Sampai istirahatnya panjang. Ya, sampai yang melihat itu saya kasihan Nabi. Ketok kesel istirahat panjang. Itu. Nah, coba telulikur kah atau hitung menit itu coba. Apalagi? Di masjid desa saya, di rakaat terakhir melakukan adanya kunut. Ketika kunut, saya hanya berdiri diam tanpa menengadahkan tangan dan tanpa mengucapkan amin. Apakah yang saya lakukan sudah benar atau bagaimana Ustaz? Lebih baik kamu gak usah ikut dan kalau gitu. Tapi gitu ya boleh aja. Kamu gak usah ikut amin. Gak usah ikut, tapi jangan mendahului imam karena kamu makmum. Gitu? Kunut subuh, kemudian kunut itu salat yang itu sebenarnya nggak ada. Nabi memang pernah kunut, ya, ketika 70 orang dai yang dikirim oleh Nabi di rumah Unah itu, ya, jebak, akhirnya dibunuh semua orang hafal Quran itu. Nabi sangat prihatin lah itu. Maka Nabi salat, mendoa, kunut dan tiap-tiap salat. Tidak hanya subuh saja. Ya. Setelah turun ayat 128 surat Ali Imran itu, Nabi berhenti. Karena ditegur oleh Allah itu. Dan selama satu bulan Nabi menjalankan kunut. Ditegur itu terus Nabi berhenti. Tidak pernah kunut lagi. Nah, itu namanya khilafiyah. Ada dalilnya tapi pemahamannya berbeda. Kunut lagi. Nah, padahal Nabi suruh berhentilah kok kita malah memulai itu gimana? Namun yang suka kunut silahkan kunut, ya dah. Ya, yang tidak kunut ya tidak usah kunut. Ya, kalau imamnya kunut, makmumnya tidak kunut, gimana? Ya sebaiknya tidak usah ikut, tapi kalau mau ikut ya sah saja, ya. Kalau Bab Nabi mengatakan baiknya imam itu dalam sholat membawa baiknya makmum. Tapi rusaknya imam tidak membawa kerusakannya makmum. Ya, jadi imamnya kunut, ya udah kamu tidak usah ikut kunutnya. Nanti kalau imamnya sedang kunut, ya biar kunut. Kamu tidak usah mendahului imam. Mendahului itu larangannya ada. Maka yang tidak kita rasakan tidak benar tidak usah diikuti. Ya, itu lah. Yang kunut, kita tidak berkeyakinan pakai kunut, kok kunut-kunut, ya ben kunut dewe rasa diamini. Apalagi? Anak yatim tidak wajib diberi zakat. Soalnya zakat tahun kemarin, anak saya diberi dari sekolahan, tetapi saya suruh bilang pada gurunya bahwa sudah bayar zakat di majelis. Katanya dipaksa dikasih. Yang demikian itu, kalau saya terima, bagaimana Ustadz? Apakah harus saya salurkan lagi? Ya, disalurkan pada yang lain yang berhak saja. Sebab itu jelas bagiannya itu dikatakan ini zakat. Nah, kan budak menerima tidak hak kok nompo. Dan dibalikan dipaksa ya sudah. Nah, terima nanti diserahkan pada yang berhak menerima. Nah, banyak yang panitia-panitia zakat ngono akeh tunggale. Jadi gampang. Rumah sana jadi panitia zakat ini nompo ngedumke dah gitu aja. Ya, yang ngedumke itu enggak. Kalau nompo jelas yang menyerahkan itu kan orang-orang mengeluarkan zakat. Tapi bisa jadi nanti ya DM mulai gua diterima zakat. Jadi kayak ini mungkin dijual-jualan beras. Ya karena tidak paham itu. Maka orang itu zakat itu urusan agama. Kalau memang mau jadi panitia zakat pelajari dulu. Siapa yang berhak menerima zakat? Jangan sampai salah sasaran. Sebab orang menyerahkan zakat fitrah kepadamu berarti orang percaya. Nah, ternyata kamu selewengkan. Kamu berikan orang yang mestinya tidak berhak menerima. Ya, karena tidak tahunya tadi. Maka mau jadi panitia belajar dulu. Jangan asal mau aja belajar dulu. Siapa yang berhak menerima? Jangan sampai salah sasaran. Ya, apa lagi? Pembayaran fidyah dibayar apakah harus habis Ramadan, Ustaz? Besarnya apakah 3 kali makan kali 1 bulan atau 1 kali makan kali 1 bulan, Ustaz? Sesuai dengan kamu, kalau kamu setiap harinya makan sekali ya sekali. Ya kalau kamu makannya jadi dukur sendiri. Ya. Memberi makan itu ora kok sekedar kayak roti siji wis memberi makan, tidak. Wetiyatun ta'amu miskin. Memberi makan orang miskin. Yang biasa, karena zakat fitrah itu juga makanan sehari-hari yang kamu makan. Maka beri fidyah ini juga yang makanan kamu sehari-hari yang kamu makan. Kalau kamu sehari makan 2 kali ya 2 kali. Kalau kamu 3 kali ya 3 kali. Gitu loh. Tuh. Dikumpulkan sebulan boleh. Tiap hari kamu keluarkan lebih baik. Tiap hari kamu keluarkan lebih baik. Apalagi? Mohon dijelaskan tentang fidyah bagi orang yang bekerja keras, contohnya kuli panggul, Ustaz. Apanya yang dijelaskan? Ya. Orang yang bekerja keras sehingga tidak bisa berpuasa karena pekerjaannya, gitu? Boleh tidak puasa tapi dia wajib membayar fidyah, memberi makan orang miskin tadi. Sudah jelas itu kok. Apa itu kuli panggul, apa wanita melahirkan, atau apa kok melahirkan, wanita hamil atau wanita menyusui, ya pokoknya yang merasa berpuasa itu sangat berat, kalau dipaksakan ya kuat tapi rekoso banget, gitu. Itu boleh tidak puasa, bayar fidyah. Tapi kalau tidak puasanya karena sakit, nah itu ganti puasa di hari lain. Tapi kuli panggul apa kuli apa podo wae bayarnya fidyah sama. Sama sesuai dengan yang dimakan setiap harinya. Apa lagi? Bolehkah mengikuti sholat tarawih tetapi imamnya tidak menggunakan doa iftitah, Ustaz? Ya bisa kowe, ora telat kowe. Lah ya kuwi selak kesusu. Nek maca nganggo iftitah barang kok kesuwen. Lah wong jenenge tarwih santai kok malah kesuwen sithik wae moh. Pate apa iftitahe tinggal. Kusurate barang tinggal, ya ta? Kudune inna atau inna kalqasar wis sendak. Maca sak ayat saja inna atau inna kalqasar Allahu akbar. Sudah. Terus nanti rakaat kedua fasholli rabbika wanhar Allahu akbar. Sudah. Rakaat ketiga nanti masuk inna sani akawal betar loh. Tiga hanya itu untuk 3 rakaat coba. Apa lagi? Brosur halaman 3 tentang al-amil. Al-amilin orang-orang yang mengurusi zakat, yaitu beberapa orang yang ahli tentang seluk-beluk zakat, yakni hukum-hukumnya, barang-barang, dan kadar masing-masing yang dizakati dan sebagainya, yang diangkat oleh Nabi SAW atau pimpinan umat Islam, dan bertugas sebagai penghitung dan penerima serta penagih zakat dari kaum muslimin untuk disalurkan sebagaimana mestinya. Walaupun ia bukan fakir atau miskin, namun berhak menerima zakat. Catatan tentang panitia zakat fitrah, karena yang berhak mengangkat dan menugaskan amil adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau pimpinan umat Islam, maka kami berpendapat dan menyarankan sebaiknya kita tidak mendudukkan diri sebagai amil, tetapi menjadi sukarelawan saja untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan zakat fitrah tersebut. Jika di antara anggota panitia itu ada orang yang fakir atau miskin, maka mereka berhak menerima zakat sebagai fakir atau miskin, bukan sebagai amil. Tolong penjelasannya, karena yang berhak mengangkat dan menugaskan amil adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau pimpinan umat Islam. Menurut keterangan ini, berarti di dalam kepanitiaan zakat fitrah di negeri ini, berarti tidak ada amil. yang berhak menerima zakat fitrah, tapi hanya sukarelawan dalam pengelolaan zakat fitrah. Tapi Pak Ustadz, pada umumnya di daerah kami, kebanyakan masih ada yang mengaku amil dan masih dapat menerima zakat fitrah. Untuk itu Pak Ustadz, untuk menghadapi zakat fitrah yang akan datang ini, sikap saya bagaimana kalau masih pada hal yang seperti di atas, dan ada lagi setiap waktu penerimaan zakat fitrah di kampung saya diberi minum dan makanan ringan, dan yang dananya diambilkan dari hasil zakat fitrah. Hal semacam ini apa diperbolehkan Ustaz? Jadi nanti sudah terangkan toh, amil seperti di Indonesia pada umumnya itu enggak ada amil. Nanti sudah terangkan toh, bahwa amil itu tidak hanya tugas nongkrong di masjid nunggoni wong nyerah ke zakat. Amil itu datang ke rumah menghitung kekayaannya, menentukan kekayaanmu sekian, zakatmu sekian. Nah, gitu loh. Ya, kalau zakat fitrah juga begitu, datang ke rumah-rumah menerima penyerahan zakat fitrah, datang ke rumah-rumah. Kamu orang kaya mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat. Jadi berwibawa amil itu. Maka orang kaya tidak mau mengeluarkan zakat, dinyatakan pada zaman Abu Bakar Siddiq dia sudah murtad. Orang kaya kok tidak mau zakat. Oh ini sudah murtad, bukan orang Islam lagi ini. Begitu ya. Amil datang zakat mal pun dia menentukan amil itu. Tanya mau menentukan zakat ternak, kamu punya kambing berapa? Kambingnya 40, satu kamu wajib keluarkan zakat. Nah gitu. 50%. Orang mau tengok-tengok orang masjid, enak mau nyerahnya, tompor, enak ya wis. Terus dadi amil, itu ngedume sak geleme tadi, ya, tidak melihat siapa yang berhak menerima, bagiannya malah okeh dhewe lah, turahannya kok. Turahannya kan okeh, ngedume wong rong kilo, rong kilo, rong kilo, wajik turah okeh, tak kayak kisah apa, ini kabeh habis nopo. Ya terus pek dhewe wae gitu dah. Nah, maka lebih baik kita tidak usah mendapik diri sebagai amil, sebab tugasmu hanya menerima, tidak datang ke rumah-rumah. Maka diterangkan tuh amil di situ tuh beberapa orang yang ahli tentang seluk-beluk zakat. Jadi amil itu harus tahu betul tentang zakat, hukum-hukumnya, barang-barang yang dan kadar masing-masing yang dizakati. Ya? Jadi apa yang wajib dizakati apa? Dia, orang amil itu tahu, oh ini wajib keluarkan zakatnya. Nah diangkat oleh Nabi, atau setelah Nabi wafat diangkat oleh Amirul Mukminin, pemimpinnya umat Islam. Nah sekarang enggak ada, umat Islam enggak punya pemimpin. Ya, enggak ada pemimpin sekarang. Jadi amir itu diangkat oleh Nabi, kalau Nabi enggak ada ya Amirul Mukminin. Imamnya orang-orang mukmin. Maka dia mempunyai tugas, sekalipun dia orang kaya. Kalau diangkat menjadi amil, dia berhak menerima zakat. Nah kan jadi panitia, kan anda ada amil. Bukan kamu sebagai amil, kamu tidak datang menghitung zakatnya. Kamu hanya kalau ada orang menyerai saja, maka panitia. Panitia berhak menerima kalau kamu kebetulan menjadi orang miskin. Diberi zakat bukan karena sebagai panitia, tapi sebagai orang miskin yang jadi panitia tadi, gitu. Orang miskin tidak jadi panitia saja boleh menerima zakat, apalagi ya, tambah jadi orang miskin jadi panitia. Gitu. Tapi kalau dia orang kaya jadi panitia zakat fitrah atau zakat mal, tidak boleh menerima, dia bukan amil. Tugas amil orang tidak seperti itu. Amil itu datang menghitungkan. Orang yang kaya yang punya harta tadi ditentukan zakatnya. Kamu punya kambing sekian, zakatnya sekian. Kamu punya harta sekian, zakatnya sekian. Hitungkan itu. Nah, kan enggak ada kan di sini? Malah lebih baik panitia ada. Sukarelawan. Panitia zakat fitrah pol-polnya orang bengi telung bengi kan ada bagian. Gitu. Karelawan sudah. Nah, salamnya ya Jara ya, relawan kita yang ada di Aceh yang kena gempa itu di Takengon, Aceh Tengah ya. Kirim salam buat kita semua. Waalaikumsalam. 40 orang yang dikirim ke sana, relawan. Ya, pertama kali ngumpul dianggap mengadakan pengajian dibubarkan. Ya, oleh polisi, oleh lurah, oleh masyarakat kampung di situ. Ya, terus dialog, terjadi dialog. Akhirnya menyadari mereka. Ya, jadi MTA itu datang ke tempat bencana itu bukan sekali ini. Di mana ada bencana yang kita bisa menjangkau, kita beri bantuan, kita bantu. Bawa sendiri. Gitu. Termasuk saudara-saudara yang ngumpulkan itu. Sudah ngumpulkan semua belum? Sudah tuntas. Ya. Kalau belum masih bisa diterima, nanti kalau ada kurang, ini kemarin baru membagi sembako. Ya, betapa senangnya menerima sembako itu. Ya. Kemudian yang dibagi kemarin ada dua titik yang di mana juga warga MTA, binaan MTA juga banyak di sana. Akhirnya lurah yang tadinya menolak itu minta juga akhirnya. Minta mau membagi sendiri, ya Pak Sarijo pimpinannya di sana telepon saya, jangan, boleh membagi sendiri, membantu boleh, harus bareng-bareng kita bagi sendiri. Kalau nanti bantu sendiri, terus kamu lepas, tahu-tahu dipek dewe, ya, dengan MTA enggak suka, nanti isu tersebar fitnah, wong MTA sing diwenehi, wong sing ikut ngaji tok, gitu kan. Maka kita bagi yang tidak ikut ngaji pun beri semua sekitar itu. Ya, diberi semua. Jadi jangan nanti diberikan, nanti kan makin orang makin benci pada MTA karena yang podo-podo kena menderita, kena musibah, kalau yang diberi yang ikut ngaji tak, tonggone cedak, walaupun kena musibah tidak diberi, tidak, maka saya suruh ratakan semua, bagikan semua. Mari sudah kita kirim ke sana. Wujud uang. Ya, biar dibelanjakan, akhirnya dibelanjakan di Medan sana. Nyata dalam pembagian kurang, akhirnya dibelanjakan di Aceh juga, yang di kota Aceh yang tidak kena gempa itu. Sekarang sudah pembagian bako, tinggal menunggu apa rehabilitasi rumahnya, memperbaiki rumah-rumah yang rusak itu, yang roboh, ada yang tidak bisa menempati di tempatnya kembali, menunggu relokasi. Tempatnya sudah tidak mungkin dan ditempati, nah, mau dipindahkan dari pemerintah. Yang sekiranya masih bisa ditempati, ya ditempati. Tapi untuk mendirikan rumah kan perlu kita bantu. Di Aceh dulu juga begitu. 2 bulan relawan kita, satgas-satgas kita, ngangkati jenazah yang sudah bau busuk-busuk itu. Ya, di sana dulu baru turun di bandara Aceh itu sudah baunya menyengat, bau busuk bangkai manusia. Mula naik siurin aja kemaki-kemaki. Mati no bangsamu dewe mambu gandamu ki ora kuat. Ya, harus pakai masker, harus pakai gini ya. Ya. Ya alhamdulillah jalan lancar. Apa lagi? Saya tidak bisa membayar zakat, tetapi selepas maghrib saya diberi zakat sehingga saya punya beras lebih untuk keperluan saya untuk hari raya. Apakah saya berkewajiban membayar zakat fitrah, Ustaz? Tidak. Kamu enggak bisa bayar zakat terus dikasih zakat atau mbok zakat kene. Ya. Begitu juga boleh, tapi tidak wajib karena termasuk orang miskin kamu. Maka diberi, ya ta? Beri. Lah saiki aku dadi wong sugih, berasku akeh, ya ta. Lah aja mbok entekke bengi kuwi. Ya ta? Priyo aja dientekke sedina, syukur sekarang mau kamu kemarin ndak bisa makan, ndak punya beras, sekarang diberi beras. Nah, syukur bisa pakai 2 hari, 3 hari boleh. Ya, tapi karena kamu sudah merasa nyadah daripada tak tandu beras, masih ada tetanggamu yang lebih membutuhkan, lebih miskin seperti kamu misalnya, kamu bagi ya boleh saja. Alurkan. Tapi kalau tidak kamu bagikan lagi, ya sudah. Ya orang miskin mungkin juga dapat juga. Apalagi? Apakah orang yang bekerja merantau atau orang kos yang hidupnya pas-pasan boleh dikasih zakat fitrah? Apakah dia termasuk musafir, Ustaz? Orang yang hidupnya pas-pasan itu tidak fakir. Tidak miskin, kamu tahu toh? Orang fakir itu orang yang hidupnya kekurangan. Bahkan kurang dari separuh kebutuhan. Itu orang fakir. Kalau orang miskin, ya kurang juga untuk kehidupannya sehari-hari itu kurang. Tapi dapatnya lebih dari separuh atau separuh lebih. Misalnya butuhmu 100 ribu, nah itu ya cuma dapat 90 ribu. Atau 99 ribu, atau 99 setengah ribu, itu masih miskin kamu. Jadi kalau melihat ini para definisinya sampaikan oleh ulama itu, orang fakir dengan orang miskin itu lebih melarat mana? Lebih orang fakir. Maka didita, maka fakir miskin dapat bagian. Ya gitu. Apalagi, kalau orang kos hidupnya pas-pasan itu namanya tidak melarat, pas-pasan kok. Pas, apa-apa yang pas sila ape. Yes. Wah, ekonomi saya tiap hari ya pas-pasan, alhamdulillah. Ya, pas-pasan ini berarti tidak kurang. Pas-pasan itu ape. Apalagi? Pada suatu kajian, ada ustadz yang menerangkan tentang ihsan. Kebaikan ihsan di hadapan Allah itu apa saja, ustadz? Jadi ihsan itu yang ditanyakan ya. Yes. Anta'budallah ka'annahu ka'annaka tarahu. Fa'ilam takun tarahu fa'inahu yaroka. Jadi ihsan itu kamu menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau tidak bisa merasakan seolah-olah melihat Allah, tertanam dalam hatimu, yakin sepenuhnya bahwa Allah melihat kamu. Nah, sehingga ibadah itu merasa diawasi Allah, maka tidak boleh gelenyengan, tidak boleh sakarpe, harus serius wong diawasi Allah. Nah, itu namanya ihsan. Seolah-olah kalau saya beribadah itu melihat Allah. Atau kalau tidak bisa melihat Allah, memang tidak bisa, tapi terbayang seolah-olah melihat Allah itu seperti misalnya orang bekerja, ditungguani pengawas pekerjaannya itu menunggui. Tentu pekerjaannya lebih serius kan. Nah maka kalau kamu tidak bisa seolah melihat Allah, tapi tanamkan bahwa saya beribadah ini dilihat oleh Allah. Nah gitu. Maka tidak boleh sembarangan. Dilihat oleh Allah. Ihsan itu. Puasa itu juga jangan sembarangan. Merasa di mana-mana diawasi oleh Allah. Jangan sampai Allah merasa lepas dari pengawasan, mengawasi kita, kita pun lepas ingatnya pada Allah. Nanti kalau lapar, mampir warung, beli soto, nah Allahnya hilang kan? Nah maka, sekalipun tidak ada orang mengerti, lapar, haus, seperti apa, saya tahan. Sebab kalau saya makan, saya minum, sedang saya puasa, Allah itu tahu. Nah itu. Maka perasaan diawasi Allah itu, harus terus tertanam dalam hatinya. Apalagi? Mohon dijelaskan lagi tentang larangan menyemir rambut dengan warna hitam sejelas-jelasnya. Karena bapak saya sudah sering dibilangi ibu, tetapi ketika dibilangi, bapak hanya diam saja tanpa alasan, Ustaz. Tentunya ya jelas, kok sejelas-jelasnya. Kalau ngaji tenanan ya jelas. Kalau ngaji aja turu aja. Ya poso kok, ngaji poso lagi saya iki abene ya ora poso. Ya tidur aja ya. Saya bacakan hadisnya aja ya. Nanti diartikan saja sudah paham. Saya bacakan An Jabir bin Abdullah qala. Ya. Utiya bi Abi Quhafa, Quhafata yauma fathil Makkata wa ra'suhu wa lihyatuhu kasagomati bayadon. Faqala Rasulullah SAW, ghayiru hadha bisyai'in, wastanibu sawada. rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, pada suatu waktu, pada waktu Fathu Mekah, ketika dibuka Mekah itu, Abu Quhafah didatangkan kepada Rasulullah SAW. Sedang rambut kepala dan jenggotnya seperti bunga sahoma. Bunga sahoma itu seperti apa? Ini diterangkan putih gitu loh. Jenggotnya putih, rambutnya putih. Ada kepada Nabi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, rubahlah rambut ini dengan sesuatu. Tetapi jauhilah warna hitam. Ya, hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 1663. Jadi datang rambutnya putih kaya bunga Muhammad tadi. Datang kepada Nabi, rubahlah rambutmu itu. Ya, dirubah. Tapi jauhi warna hitam. Jadi merubah supaya dijauhi warna hitam. Loh, apalagi? Saya seorang pelajar. Karena kegiatan sekolah, saya pulang jam 13. Lalu saya tertidur sampai maghrib. Karena merasa belum sholat asar, maka saya langsung sholat asar, lalu sholat maghrib. Sahkah sholat saya itu, Ustaz? Apa kau ini ngomah diwi itu? Tidak ada orang tuamu, tidak ada saudara-saudaramu di rumah sendiri itu. Maksudnya sholat dari jam 12 sampai maghrib lagi tangi itu. Apa rane uang liane itu. Rane singgugah itu. Ya kalau memang kejadiannya seperti itu, walaupun sudah azan maghrib, kamu baru sholat asar, boleh. Ya, sah. Karena ketika orang tidur itu penanya diangkat. Tidak ditulis. Maka wajib sholat barang hilang. Dan nanti waktu sholatnya kalau kamu sudah bangun. Sudah bangun. Bangunnya waktu maghrib, ya waktunya asar tadi wajib dilakukan di waktu walaupun sudah masuk waktu maghrib. Maka orang tidur, orang lupa, itu penanya diangkat, tidak dicatat. Puasa ya gitu. Karena ini puasa, saking luwe banget. Biasanya ngerebar kelungan, luwe terus minum, makan, dan sebagainya. Ya. Nah ternyata iya, lupa. Mangan warek, lupa, udah. Terus baru rampung, mangan warek, tengok-tengok yang ngarepan, kono, legen, wah. Terus dilakai kata, loh, oke kan gue apa poso? Astagfirullah. Aku poso, jadi lali, mau mangan, nanti sabar ke. Nah ya sudah, ini diberi rezeki oleh Allah. Terus ke poso nih. Besok jelalina ya. Jadi itu boleh. Waktunya setelah ingat kamu puasa, walaupun udah makan kenyang, puasanya tidak batal. Diangkat penanya. Apalagi? Tentang Nabi ditegur Allah dalam doa kunut, dikarenakan beliau amat bersedih karena dibunuhnya 70 sahabat yang hafal Al-Quran. Setelah itu beliau tidak melakukan lagi. Itu terdapat dalam Quran surat apa, ayat berapa, Ustaz? Quran surat Ali Imran ayat 128. Coba dibaca ayatnya. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka. Karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Ya kan? Nah, hadisnya saya bacakan. An Abi Hurairata, qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khina yafrughu min salatil fajri minal qiraati wa yukabbiru wa yarfa'u ra'sahu. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Thumma yaqulu wa huwa qa'imun, Allahumma anjil walida walidabna malid, walidabnal walid, wa salamatabna Hisham wa Ayyasha wa Ayyasha bin Abi Rabi'ah wal mustad'afina minal mu'minin Allahumma stud wa ataka ala mudarra waj'alha alaihim kasinin Yusufu, ya kasini Yusufa, seperti baca kliknya pada zaman Yusuf. Allahumal an lihyana wari'lan wadakwan wadakwana wa usayata asawatillah wa rasulahu thumma balagona annahu tarokadhalika lamma unzila. Nah ini, lamma unzila. Ketika diturunkan laisa laka minal amri syai'un, ayat tadi kan, aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun, hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah dia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika salat fajar atau salat subuh, doa subuh, yaitu setelah membaca Al-Fatihah dan surat, lalu beliau bertakbir untuk rukuk. Setelah rukuk, lalu beliau mengangkat kepala sambil mengucap Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Kemudian masih dalam keadaan berdiri, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, terus masih dalam keadaan berdiri, beliau berdoa, yang artinya, ya Allah, selamatkanlah Walid bin Walid, Salamah bin Hisham, Ayyas bin Abi Rabi'ah, dan orang-orang mukmin yang lemah-lemah. Ya Allah, beratkanlah hukuman-Mu dan orang beratkanlah hukuman-Mu kepada suku Mudhor, dan timpakanlah kepada mereka masa-masa paceklik sebagaimana tahun-tahun paceklik pada zaman Nabi Yusuf. Ya Allah, laknatlah suku Lehyan, Riil, Dakwan, dan Usayyah. Mereka itu orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini doanya. Ya, bukan Allahumma hdini biman hadait, maafini biman, bukan begitu doanya. Ya. Abu Hurairah berkata, kemudian sampai berita kepada kami bahwa beliau meninggalkan doa kunut itu setelah surat, setelah turun ayat laisa laka minal amri. Tadi ayat 128 surat Ali Imran. Di setelah turun ayat itu, Nabi berhenti meninggalkan. Ya, meninggalkan doa kunut tadi. Setiap subuh Nabi kunut, Assalamualaikum liman hamidah rabbana walakal hamdu, dalam keadaan beri doa kunut. Setelah turun ayat 128 surat Ali Imran ini, beliau berhenti dan tidak kunut lagi. Paham tak? Nah, namun demikian sekarang masih banyak juga orang yang masih berkunut. Nah, ya biarkan saja. Tapi kita berdasarkan hadis ini dan berdasarkan ayat 128 surat Ali Imran, karena Nabi ditegur oleh Allah dengan ayat itu terus Nabi berhenti, dan kita tidak usah kunut. Nabi sudah tidak kunut sebelum ditegur, yang namanya kunut. Tapi setelah dapat teguran Nabi berhenti. Dan Nabi berhenti, masa kita malah mulai? Nah, gitu kan? Namun namanya itu khilafiyah, yang silakan. Ada yang berpendapat dulu Nabi itu kunutnya ketika ada musibah. Tadi kan ada 70 orang yang dibunuh tadi. Nah, maka sekarang setiap ada musibah yang menimpa kaum muslimin, ada sholat terus disertai kunut, yang disebut kunut nazilah tadi. Tapi ingat, Nabi kunut tadi, ada musibah tadi, kunut sebelum ditegur Allah, tapi setelah ditegur Allah terus Nabi enggak kunut lagi. Walaupun juga terjadi musibah terjadi pembunuhan-pembunuhan terhadap sahabat-sahabat dalam peperangan yang mati masih banyak, tapi enggak pernah kunut lagi Nabi. Apalagi? Apakah ada tuntunannya pada sholat witir di rakaat terakhir pakai doa kunut, Ustaz? Tadi sudah jelaskan kan di situ. Jadi sholat witir memang itu terjadi, tapi perbedaannya tadi, wong Nabi kunut sudah berhenti, malah kita memulainya. Tapi saya lengkapnya saya bacakan hadisnya ya. An Asim qala, sami'tu Anasan yaqulu, Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajata ala sariyatin ma wajata ala sab'inal ladhi alladina usibu yauma bi'ri. Yauma bi'ri ma'unata kanu yud'aunal qura'a famakatha syahrun yad'u ala qatalatihim. Dari Anas bin Malik ia berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW susah atas suatu musibah yang menimpa pasukan perangnya sebagaimana misalnya ketika beliau mendapati para sahabat beliau sebanyak 70 orang dibunuh pada peristiwa Bi'ru Ma'unah. Ya, mereka itu adalah para sahabat yang ahli membaca Al-Quran atau tahfidzul Quran. Selama satu bulan beliau terus-menerus mendoakan buruk kepada para pembunuh itu selama satu bulan. Tapi setelah ditegur dengan ayat 128 Ali Imran tadi, Nabi berhenti. Berdasarkan hadis ini, berarti Nabi doa kunut itu ketika terjadi musibah itu selama satu bulan. Setelah ditegur turunkan surat Ali Imran 128 tadi, Nabi berhenti. Apalagi? Apakah ada tuntutannya pada malam Jumat diwajibkan membaca surah Al-Kahfi, Ustaz? Tidak ada. Wajib itu tidak ada. Ya, memang ada hadis tapi tidak mewajibkan. Ini menggembirakan saja. Hadisnya begini. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu. Anna Nabiya SAW kola inna man koro'a surat al-kahfi yaumal jumu'ati adu'alahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Lihat Hakim ya. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, bahasa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya barang siapa yang membaca Quran surat al-kahfi pada hari Jumat, Allah akan meneranginya dengan cahaya apa yang antara dua Jumat. Itu hanya itu, tidak ada wajibnya, enggak. Yang menggembirakan saja supaya kalau kamu baca surat kahfi pada hari Jumat, begini keterangannya. Tidak wajib. Kalau wajib, saudara enggak baca dosa. Apalagi? Awal kejadiannya ketika kami sedang menunggu hujan reda di hari Ramadan yang ketiga tahun 1434 Hijriah ini di Serambi Masjid An-Nur Grogol Sukarjo ba'da surat asar. Kami yang sedang ngobrol didatangi seorang wanita belia berkacamata minus, berbusana baju bahan kaos lengan panjang, bercelana panjang dan berjilbab. Dia bertanya, apakah di antara kami ada yang bisa menuntun dirinya untuk masuk agama Islam? Saya jawab, bisa. Dan saya antar kepada tamir masjid. Setelah oleh tamir masjid diajukan kepada beberapa pertanyaan kepada wanita tersebut, dan oleh tamir masjid pun kami ditanya apakah di antara kami ada yang bersedia menjadi saksi dalam pengislamannya, kami pun mengiyakan. Sebelum prosesi dimulai, wanita tadi bercerita bahwa dia berasal dari Pacitan. Orang tuanya hanya tinggal bapaknya, sedangkan ibunya sudah lama meninggal. Bapaknya seorang pemuka agama Buddha, sedangkan si wanita tadi sudah cukup lama memendam keinginan untuk menjadi muslimah. Akan tetapi, keinginannya itu ditentang keras oleh bapaknya. Lalu prosesi pengislaman dengan membaca kalimat syahadah pun dimulai dan diucapkan 3 kali, hingga yang bersangkutan benar-benar merasa mantap. Yang menjadi pertanyaan, apakah setiap keinginan untuk memilih agama seorang anak yang sudah berusia dewasa, yakni kurang lebih 18 tahun, harus sepengetahuan dan seizin orang tuanya? Langkah-langkah apa yang harus dilakukan sebelum prosesi pengislaman? Misalnya, apakah yang bersangkutan harus berwudu dahulu? Apakah dalam prosesi pengislaman mutlak harus dihadirkan saksi minimal beberapa orang? Apakah setelah selesai prosesi pengislaman yang bersangkutan harus pula mandi suci, Ustaz? peristiwa itu kamu alami itu, kalau itu betul, orangnya terus ke rumah saya itu. Ya, datang ke masjid, ditemui kemudian ketemu Pak Halim, rumahnya di belah utara masjid itu, ya, warga kita itu. Kemudian diantarkan kepada imam masjid. Imam masjid rumahnya sebelah barat saya, terus dibawa ke rumah saya. Ya, ngakunya juga orang Pacitan. Pacitan mana? Saya tanya, Jalan Patimura, ya, kota. Ucapkan Jalan Patimura nomor 129. Ya, nah? Dia minta diislamkan. Katanya dia mau pergi berjalan ke Sumatera. Karena punya saudara sepupu yang rumahnya di Sumatera, dia beragama Islam. Ya. Terus, lah ke Sumatera mau naik apa? Mau jalan kaki. Dari Pacitan tadi katanya turun di Sukoharjo. Di Sukoharjo ke Solo, ke tempat rumah, ke masjid rumah saya itu jalan kaki. Nah terus saya tanya KTP-nya mana? Tidak bawa KTP. Malah bilang dompet saja ketinggalan. Sehingga saya tidak bawa apa-apa kecuali pakaian yang saya pakai. Nah terus mau ke Sumatera, ranggawa apa-apa. Ini piye coba. Ya, dadah. Ya gitulah, sekarang banyak orang model-model gitu-itu. Ngaku orang mu'alaf. Ya, ya kita tidak curiga, tidak, tapi waspada. Ya, nah, saya pikir kalau kamu tidak membawa KTP, surat keterangan jadi tidak sampai, tidak bawa, dari sini ke Sumatera tanpa membawa apa-apa itu nanti kamu mengalami kesulitan di jalan. Surat bakal tekan. Di kantor polisi misalnya tujuh, ya mesti tanya KTP-nya. Wanitanya begitu, pakai kain panjang, pakai kerudung, pakai celana panjang, begitu. Orang gak bawa apa-apa, nyetrang gue tas juga bawa. Ya. Nah itu, katanya begitu itu. Gak bawa apa ya, saya gak percaya kan. Gak percaya. Ya dia ceritanya seperti itu. Namanya Buddha, terus dia membaca mensyahadatkan, ya saya tak syahadatkan, sudah. Saya tak syahadat, kamu Islam ya tak celuknya sudah. Saya berpikiran akan Sumatera kok orang gowo apa-apa itu numpak apa. Nah, mestinya ya karepe orang itu datang di masjid ben diwelasi kayak isangu tinggo melaku nang Sumatera. Tapi saya sudah curiga. Nah, ini tidak mungkin ini. Nah, setelah ngomong orang Pacitan, istri saya telpon saudaranya yang ada di Pacitan sana. Kalau ente ai Pacitan pirang-pirang kok. Ya, nama orang tuanya disebut namanya itu Jalan Patimura apa ada? Enggak ada. Apa di situ ada orang yang beragama Buddha? Kalau Kristen ada, Buddha enggak ada. Di sini mayoritas Islam. Jalan Patimura sepanjang itu Islam kabeh. Jadi tolong carikan Jalan Patimura nomor 129. Jalan Patimura itu polnya hanya 123. Tidak ada 129. Berarti kan datanya kan tidak benar semua ini. Sudah lepas. Gue terus kemana tidak tahu saya. Sekarang orang cari-cari itu. Ambil dia. Anda ke mu'alaf. Memang mu'alaf berhak menerima zakat boleh. Tapi mu'alaf yang jujur. Ya. Nah gitu itu tidak. Ya itu tadi yang kamu alami setelah ke dari rumahmu terus ke tempat saya itu. Terus yang kamu tanyakan masuk Islam apa perlu izin orang tua? Tidak, Mus'ab bin Umair itu masuk Islam ya, tanpa izin orang tuanya, setelah orang tuanya tahu diusir. Ya dah, diusir. Mus'ab bin Umair itu anaknya orang kaya, Umair itu orang kaya. Punya anak namanya Mus'ab. Tanting, kalau kamu ikut Muhammad, tinggalkan rumah ini, tinggalkan orang tua. Tapi kalau kamu tetap ikut orang tua, tinggalkan Muhammad, tinggalkan agama Muhammad. Ya, ya, Musa pamit, ya. Karena agama kami agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan taat pada orang tua, saya taat pada orang tua. Saya memilih, saya mengikuti Nabi Muhammad dan saya tinggalkan rumah ini. Ya, jadi paham kan, kan milih tak? Milih melu Nabi Muhammad tinggalkan orang tua apa? Tinggalkan Nabi Muhammad ikut orang tua lah. Dia memilih mengikuti Nabi Muhammad tinggalkan orang tua. Tidak bawa apa-apa. Jadi tidak perlu masuk Islam minta izin orang tua. Apalagi orang tuanya tidak Islam. Tentu tidak boleh nanti. Ya tak? Kalau kamu sudah yakin masuk Islam, orang tuamu boleh atau tidak boleh, nyatakan saya Islam. Tidak ditentang keluargamu. Ya. Karena kamu masuk Islam, ditentang, ya itu ujian keimanan. Kadang kalau orang Islam ini nentang kok. Ya tak? Orang tuamu Islam. Yang kamu konangan, kowe ngaji neng MTA. Gitu. Ya tak? Walaupun kamu Islam, kowe tetap ngaji neng MTA. Minggat saka ngomah kene. Nah, itu terjadi di Lampung gitu loh. Suami istri pengantin baru diusir karo wong tuane. Wong tuane Islam mergo ngaji. Ya, pergi dah. Tampung oleh saudara kita. Ya, bikinkan rumah di sana. Akhirnya ya kerja. Ketika di rumahnya orang tua, kerjanya ya deres karet, ya tembakan tempat, bikin tempat ya deres karet di jalan. Malah lebih lancar ya. Nah, itu agama. Kadang-kadang mendapat tantangan itu. Nek ditentang oleh orang tuanya, wajar wong kadang kalau wong tuane Islami ya mengusir kok. Maka tinggal kekuatan imanmu bagaimana. Kalau betul-betul berpihak pada Allah, intansurullah yang berhukum. Kalau kamu betul-betul menolong agama Allah, tegak berdiri di atas petunjuk Allah, Allah menolong kamu. Itu pasti itu. Pasti. Janji Allah itu pasti benar. Masuk Islam Pak harus wudu? Tidak harus wudu. Harus wudu kalau dia nanti mau sholat. Kalau hadas kecil. Kalau mau masuk Islam merasa wudu. Dah kamu sahadat, dah Islam. Dah aku ini Arab sholat, wudu. Kalau hadas kecil, kalau hadas besar, mandi. Gitu. Ya, terus masuk Islam disaksikan, ya disaksikan. Dua orang ya boleh saja, tidak pakai saksi ya boleh. Orang Islam itu yang menyaksikan karena Allah kan. Saya menjadi orang Islam itu saksinya Allah. Ya, kamu syahadat sudah. Ya, apalagi tidak ada kewajiban mandi. Masuk Islam wajib mandi, tidak mandi. Karena ini kalau mau sholat dan kamu berhadas besar, lah itu wajib mandi. Apalagi? Kula gadah masalah kalin semah kula. Kula sanjang dateng semah sae-sae, nanging jawabipun kasar mawon. Kula rausaken semah kula tansah nglarani ati kula terus, sampun wongsal wangsul. Umpami kula nyuwun cerai, agami nopo marengaken ustad, semah kula main adu jago. Terus kula emutaken, malah nesu lan ngendika ingkang boten sae. Pripun ustad, menawi kula badhe rofak, saben sholat kula kemutan salah tingkai semah kula. Kemutan ati kula digawi loro. Kula mboten kiat ustaz. Semah kula seprono seprene mboten nate mblonjo. Kula pados piyambak. Semah kula purun megat nanging nyuwun bagian omah separo. Padahal omah niku tinggalanipun tiang sepuh kula. Anak kula tiga yen disuwun semah. Lajeng bagian anak kula nopo? Nyuwun jawabipun ustaz. Nah ceritamu iki tenan apa ora kowe? Ya. Tenan apa ora? Saya kan belum tahu, belum mendapat laporan dari semahmu, itu dari kamu. Jangan-jangan kamu main mata dengan orang lain. Nah, ya bener. Mung gawe lara terus ya. Lah kok nganti di anak telu? Ya. Anaknya tiga. Digawe loro terus anaknya metu telu piye? Ya ta? Nah, apalagi kalau betul semahmu galnya dijago salat apa ora. Ya, kalau semahmu ora salat, ora usah ditekokke wong ora salat kok dadak. Ya ta? Tidak salatnya itu aja sudah tidak halal. Jadi istrimu kalau kamu wanita muslimah, suaminya kafir, tidak sholat. ya, tidak halal. Padahal aku ya wong agama lho, dikafir-kafir ke. Sing ngafir-ngafir ke iki aku, siapa yang mengatakan orang kafir? Ya, Allah dan Rasulullah. Rasulullah mengatakan yang membedakan Islam dan kafirnya seseorang adalah sholat. Kalau kamu sholat, Islam. Kalau kamu Islam tidak boleh, fotoan Nabi jago itu tidak boleh. Nah kalau kamu tidak sholat kafir, mulai adu jago, pinjam jago, berarti silahkan, wong kafir. Ya, kalau memang betul yang kamu katakan itu, ya sing mbak arep-arep apa? Punya suami, ora pernah memberi nafkah, digawe loro terus. Gitu. Digawe loro, tidak pernah memberi nafkah, nafkah cari sendiri. Nah, Rafa boleh saja. Gugat Rafa. Boleh. Nah, terus suamimu mau mencerai kalau kamu minta rumahnya boleh diminta separuh. Ya toh? Lah kalau Rafa itu yang mencerai bukan suamimu, kamu yang mencerai. Yang menceraikan nanti pengadilan. Mula kamu tidak usah minta cerai suamimu nek syaratnya tidak jalo obah separuh. Ya wes, aku saya raja lo pegat gue. Kowe saya ngerti tak pegat ke, lah gitu loh. Pegat ke, datang ke pengadilan. Ceritakan apa adanya kepada pengadilan. Pengadilan bisa menerima pengaduanmu, putus dah. Wes, rasa kehilangan rumah separuh. Gitu ya, mumpung lagi anaknya telu. Kone orang yang dirampungnya anakmu dati limo, susah menang. Nah, dan ini kan yang susah wanitanya, wong tidak diberi nafkah. Berarti punya anak tiga tadi, yang mulai pangan gua wae dhewe, gua anake, malah bujune barang melu mangan kan itu kan. Maka kalau bukan suami, bukan orang Islam ya. Mulai gulai bujui wong Islam, aja pokoknya lanang wae. Hari orang Islam yang ibadahnya tekun, yang tanggung jawab, lah gitu. Itu ya, apalagi? Saya punya masalah keluarga. Istri saya ketahuan Facebookan dengan mantan pacarnya. Nah, dan ya, yang membuat saya merasa aneh. Nah, istri kalau itu tadi suaminya, sekarang istrinya. Ya bodoh ini toh, memang dunia isinya yang ngono-ngono. Anggere ora iman yang ngono-ngono. Tadi istrinya disakiti suaminya. Ora keimah nafkah, kon golek dhewe, ya, kayaknya itu jago, malah ditekasake terus. Nah, sekarang suaminya disakiti oleh istrinya. Nah, terus? Dan yang membuat saya merasa aneh, istri saya malah mendiamkan saya sampai 2 minggu lebih. Karena saya mulai sering tanya dan ngomong dulu, akhirnya kami baikan kembali dan saya memaafkannya. Tetapi setelah kejadian itu, dengan diam-diam saya selalu mengecek HP istri saya. Ternyata keterangan SMS masuk maupun keluar selalu kosong. Begitu juga dengan telepon masuk dan keluarnya. Juga selalu kosong. Setelah saya tanyakan kepadanya, jawabnya, "Opo aku kudu laporan yen ono SMS utawa telepon?" Saya hanya diam dan saya pendam perasaan saya. Di bulan Maret kemarin, suatu malam sekitar jam 1:30, istri saya SMS-an sama teman kerjanya laki-laki. Sejak ketahuan SMS-an malam itulah saya mulai jengkel. Dan sejak itu mulai retaknya rumah tangga kami. Bahkan anak saya sendiri cerita, "Bapak rak ngerti to, yen ibu yen bengi SMS-an, sampai aku kadang tangi keganggu ibu SMS-an." Saya sudah berusaha mendamaikan lewat keluarganya istri saya. Tetapi malah lebih parah masalahnya. Istri saya malah minta cerai. Sudah salah tidak mengakui kesalahannya, malah memperbesar masalah. Hari berikutnya, tanpa sepengetahuan saya, dia rapak sendiri ke pengadilan agama. Dengan alasan, istri saya sudah saya tinggal pergi selama 2 tahun tidak ada kabarnya. Padahal saya masih satu rumah dengannya. Saya tahu bahwa istri saya rapak ke pengadilan agama saat istri saya pulang kerja, lalu mencari makan dengan anak saya di luar rumah. Tasnya saya buka, kok ada surat rapak dari pengadilan. Lalu saya bakar. Tahu suratnya dibakar, dia marah-marah. Padahal saya sebagai suami, hampir semua pekerjaan rumah dan ngurus anak, semua yang menangani saya. Saya tidak merokok, semua gaji saya serahkan kepada istri. Itu semua saya lakukan karena saya merasa sudah dibantu mencari nafkah oleh istri saya. Istri saya cantik dan putih. Tetapi sayang, dia tidak sholat. Kalau disuruh sholat, jawabnya hanya alah gitu tok. Kami sudah menikah 11 tahun dengan 2 anak. Kami pisah ranjang mulai bulan April. Istri saya dan anak-anak dibawa pulang ke Purwodadi. Untuk itu mohon nasihatnya Ustadz. Dan kalau boleh, mohon dicarikan jodoh dari anggota pengajian MTA. Saya ingin punya istri yang solihah, yang nurut pada suami. Syaratnya yang mau membantu mencari nafkah, yang bekerja. Umur di bawah 35 tahun, belum punya tanggungan anak. Kalau kamu suruh nyarikan orang warga MTA yang cantik dan putih tidak sholat tuh nggak ada. Ya. Nah kamu wis jatuh dulu kok, ya nah. Kamu sudah jatuh, mungkin rupamu elek. Untuk bojo ayu putih, wah sudah tekuk dulu, ya nah. Wes ora salat wis ben diopeni. Andai kata dia tidak rapak, mungkin izin mbak openi walaupun tidak sholat. Ya tak? Walaupun tidak sholat. Padahal dibaca surat Al-Baqarah 221 itu. Putih itu diselangup genin rokok pisan. Ya wes. Wes hilang putih. Putih karo irengnya apa? Mesti apik sing putih itu. Lanteki sing ireng. Coba dibaca surat Al-Baqarah surat kedua ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idni wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Ya. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Nah, sajan putih, ya dah, cantik, kowe ndeloke wis ngiler. Urung demok lagi ndelok wis ngiler. Menarik hati, betul-betul menarik. Tapi dia orang musyrik, orang kafir. Katanya orang musyrik itu akhirnya juga orang kafir. Karena dunia itu manusia itu dibagi dua. Kalau tidak iman ya kafir. Maka Allah juga memerintahkan wada nabinya, kul aminu bihi aw la tu'minu. Katakan Muhammad, kamu beriman atau kamu kafir. Al-haqqu mir rabbikum faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Kebenaran Al-Qur'an itu dari Tuhanmu. Siapa yang mau beriman silakan iman, siapa mau kafir silakan kafir. Ya toh? Jadi dunia itu kalau dibagi manusia itu hanya dua garis besar, iman dan kafir. Maka kalau kamu nikah diperintahkan oleh Allah ditunjukkan tadi suruh mencari yang mukmin sekalipun budak tapi dia mukmin itu lebih baik kamu pilih jadi istri atau suamimu daripada wanita atau pria yang musyrik atau kafir walaupun rupane blerengi kaya neon 100 watt ya. Jadi kamu lihat saja sudah keblerengan saking cantiknya. Tapi kafir. Lebih baik kamu ambil budak yang rupanya jelek. Ya tak? Mungkin nek gue pilih yang putih mau, budaknya itu hitam. Tetapi dia iman. Allah memilihkan pilihan ini. Hikmahnya di mana? Terus diteruskan. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Nah, saya mengambil pelajaran. Destimu yang cantik, putih tadi mengajak kamu ke neraka. Ya, ajak ke neraka. Dan budak yang mukmin, walaupun rupanya tidak menarik, tapi iman itu membawa kamu ke surga. Istri yang putih, cantik, tapi kafir tadi membawa kamu ke neraka. Rupanya menarik, membawa kamu ke neraka. Ya, pilih di. Gitu kan? Nah, maka itu Allah memerintahkan cari yang mukmin. Kalau perempuan ya yang mukminah. Jangan terperdaya dengan orang-orang kafir sekalipun menarik hatimu. Ya. Yang mulia itu sudah bohong. Rapat yang pengadilan, alasannya suaminya sudah meninggalkan 2 tahun. Padahal saben dina suaminya di rumah, kan bohong itu. Ya tak? Mana orang kafir itu bohong, enggak takut. Kalau orang Islam, Nabi mengatakan, iyakum wal kadhiba, fa'inal kadhiba yahdilal fujur, fa'inal fujura yahdilan nar. Jauhi sifat bohong. Bohong itu pangkal kejahatan. Nah, kejahatan itu yang membawa kamu ke neraka. Ya, tak? Maka istrimu tadi, walaupun cantik seperti tadi, bohong, tidak sholat, nah itu membawa kamu ke neraka. Bahkan neraka. Ya mestinya kamu yang mencerai kok malah dia yang mencerai. Duwe surat gugatane mbok pebakar. Maksudnya kan ben ora iso cerai gitu ta? Nah. Saiki kon goleke bojo. Nah, padahal kamu masih statusnya masih punya istri. Lang baru akan repak cerai suratnya berapa mbok bakar gitu kok. Ya. Kalau memang cerai, mau carikan istri, ya, selesaikan dulu perceraianmu. Perceraianmu selesaikan dulu. Bahwa kalau kamu statusnya masih punya istri, nanti di pengadilan ditanya, ya dah, kamu Joko apa Dudo? Kalau menjawab Dudo, nanti surat cerai ini. Nah, ngomong Joko, ya ngomong, Joko anak Eloro, gitu lah. Nah, berarti malah dituduh, berarti kamu punya anak 2 rung nikah, itu nanti malah. Nah, maka selesaikan dulu. Perkara suruh carikan istri warga MTA, ya saya delok potongan musik kayak ngopo. Ini kita, lanek gue di orang ngaji, kan gue lagi ngomong MTA, ya apa gelem. Ya, kalau ngaji, mudah. Warga MTA putri-putri itu banyak yang masih butuh suami. Iya. Oh, dari Aceh, kok dari Aceh? Dari Palembang, datang ke sini nafar dapat istri kok coba. Ya. Dari Lampung ya. Lampung sini. Sudah. Waktu dulu pernah kirim surat. Menyarikan istri yang umurnya kira-kira kurang lebih 50 tahun. Sanggup menjadi istri saya seumur hidup. Sanggup ngaji di MTA sampai mati. Ya, sanggup mengakui anak saya sebagai anaknya sendiri. Itu syarat-syaratnya. Ya tak boleh ke warga MTA, tak tuduh ke putun itu. Ya, dapat ibu umurnya 50 tahun lebih. Wong kurang lebih kan? Kurang lebih 50 tahun. Ya alhamdulillah dapat 50 tahun lebih. Ya. Ya. Dah tak mukan, tak telpon, gimana? Ya putonya tak kirim dulu ke sana. Kebetulan ada dari Lampung dua orang dari sini, tak titipi foto. Sampaikan di sana, gimana tampaknya, cocok enggak? Cocok Pak Ustadz. Kalau cocok nanti datang ke sini membawa surat NA sekali dari Lampung, nanti numpang nikah di Solo ini. Padahal dong tahu kepetok wis cocok tuh. Sebab kriterianya jelas. Ora kok kon goleke sing ayu putih. Sing digoleki itu sing gelem ya, ngaji, jadi isinya seumur hidup, gelem ngaji nang NTA, ya. Tidak akan keluar dan seumur hidup juga, ya itu. Salah-salahnya ngaji, urung ngerti rupane wis gelem. Dan si istri juga begitu. Yang penting dari suami yang muslim, taat beragama, ngerti agama, sudah mau ngaji, sudah sama. Betul datang ke sini. Surat-suratnya sudah lengkap, tak pimpin. Panggil pimpinannya Jebres Pak Sudarto. Tolong ini diselesaikan durus. Ini KUA. Dinikahkan. Ya. Terus nafar. Nafar angkatan pertama, gue jadah doh. Ya. Kok nek dibutuhke wong lagi diurus ya toh. Nah, ya akhirnya nafare dijebres padahal wanita itu juga orang jebres sana. Ya. Nah, sewaktu-waktu dipanggil kan gampang goleki. Nah, setelah dapat selesai saya toh terus nikah sudah rampung. Nikah diantar dari sini satu mobil. Sebelum nikah ya nunggu neng kene wong dia menempatnya di sini kok selama nafar. Nah, setelah nikah selesai, nah, pengantin baru itu tinggal nafar lagi, gitu. Nafar lagi tuman, ya. Nafar baru sekali itu, terus nafar yang kedua dapat di Tawangmangu sana, Tawangmangu. Jadi kalau mau carikan NTA syaratnya menjadi seperti bapak tadi yang sekarang di Tawangmangu sudah pulang, nafar hari ini terakhir kan. Tadi ketemu saya, tak salamin guyang-guyu tak. Kapan mau pulang ke Lampung? Ya tunggu dulu. Tapi di sini sudah punya rumah. Artinya sudah tempatnya istri, nanti pulang kan ya. Pulang ke rumah sendiri. Jadi pulang membawa kemenangan. Ya itu nanti salat hari raya Idul Fitri sudah ada yang nemani. Kemarin selama di sini nafar sama teman-temannya. Lah nanti malam tidur di rumah, makan sahur dah sama istrinya. Ya. Itu kenikmatan. Lagi itu membawa kamu ke surga. Tapi istri yang enggak mau sholat itu ada gua apa digondeli. Ya, boleh nanti selesaikan urusan dulu. Kalau sudah mencarikan orang NTA, kamu ketemu saya dulu. Tak dulu aja kaya ngopo sih. Iya. Sebab itu nanti kalau saya carikan orang MTA ternyata tidak beneran kan saya jadi tutuan nanti. Wah Ustadz baik, kan saya sholatnya bolong-bolong ternyata lah kan kacau nanti. Ya apalagi? Baik yang tertulis sebentar cukup Ustadz. Ya, ya baik. Sekarang kata tanyaan langsung aja. Dengan Ramadan ini barangkali masih ada hal yang bersangkut paut dengan Ramadan ditanyakan. Beri kesempatan, terutama yang jauh-jauh ini dulu, mari. Baik, kita mulai dari nomor 6, silakan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari cabang Mojosong 1 Boyolali. Ya. Nama Mustafa. Yang akan saya tanyakan Ustadz. Ayo. Materi nafar kemarin, maaf, dalam materi pemahaman akhlakul karimah kemarin Ustaz, ya, mengenai kewajiban seorang anak kepada kedua orang tua Ustaz, yang di sana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1148. Yang antara lain isinya seorang anak tidak bisa membalas kebaikan orang tua kecuali memerdekakannya dari budak. Yang saya tanyakan Ustadz, bagaimana untuk berbakti kepada orang tua atau untuk memerdekakannya bila mana seorang anak tersebut ditinggal kedua orang tuanya, alias kedua orang tuanya itu cerai dan menikah, masing-masing orang tua tadi menikah dan sampai sekarang jarang ketemu. Kemudian seperti apakah untuk memerdekakan orang tua pada zaman sekarang, Ustaz? Ya. Kemudian yang kedua, Ustaz, samakah orang tua sendiri atau orang tua kandung dengan mertua dalam derajatnya untuk berbakti dipandang dari hadis tersebut di atas, Ustaz? Kemudian yang terakhir ini pertanyaan titipan, Ustaz. Bisakah menjadi wali nikah terhadap anak perempuan dari hasil zina, sedangkan wali tersebut yang melakukan zina sebelum menikah? Akhirnya yang menjadi orang tua sampai sekarang. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya luruskan pertanyaan saudara yang nomor satu, ya, untuk tidak bisa anak berbakti kepada orang tua, itu tidak begitu, bukan tidak bisa berbakti. Maksudnya anak itu tidak bisa membalas, mengimbangi kebaikan orang tua terhadap anaknya. Ya, mengelas yang seimbang itu. Pernah dicanakan pada zaman Rasulullah, seorang anak yang orang tuanya sudah tua. Sampaikan kepada Nabi, kemana saja orang tuanya itu digendong. Apapun yang menjadi kebutuhannya dilayani. Kalau dia bekerja, semua hasil pekerjaannya diberikan kepada orang tuanya. Dia tidak mengambil sebelum diambil oleh orang tuanya. Dia melayani dengan baik, tidak pernah bermuka masam. Tanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa sikap saya yang seperti itu, yaitu gendong orang tuanya, tidak pernah bermuka masam, melayani sebaik-baiknya, dan bekerja pun hasil gajinya tadi berikan orang tua, tidak mengambil dia sebelum diambil orang tuanya. Apa begitu saya sudah membalas kebaikan orang tua? Nabi mengatakan, satu napas panjangnya pun belum. Maksudnya, sedikit pun belum. Nah, wong Jawa sakukune ireng e urung. Nabi meneruskan, karena apa? Ya, orang tuamu kesana kemari ketika gendong kamu, ya, ketika anak digendong orang tuanya kesana kemari, seperti ini juga ada ibu yang bawa anaknya kecil bawa ngaji di sini. Kenapa enggak tinggal di rumah aja, dibawa ke sini, nangis digendong, makan didulang, turut ditunggoni, coklat lembut di belak diobati, jamnya kenapa? Orang tuamu gendong ke sana kemari dengan harapan anaknya itu atau kamu panjang umur, sehat panjang umur. Gitu. Maka nek mati, nek lara ditangisi, apa-apa yang punya dijual kanggo ngobati anake. Sedang kamu gendong orang tuamu, harapanmu orang tuamu lekas mati. Paling Allah ibu wis sakit wis ora bisa mlaku, Allah paling gendong ini pirang dino di longkas wis ndang mati. Dilalah nganti sasen-sasen ra mati. Nah, mesti ngresulah kok wis ngene kok ya ora mati-mati to gitu. Nah, celok napa kiai wis waca Yasin ben ndang mati gitu ta. Nah, gitu. Sehingga harapannya lain, kalau orang tuamu gendong kamu harapannya panjang umur. Ya, kamu orang tua gendong kamu panjang umur. Kalau kamu gendong orang tuamu harapannya lekas mati. Sebab nek lekas mati wis lunas ludang gitu loh. Mana-mana mulo bareng mati alhamdulillah sehingga aku rada longgar. Dhisik nang dindi ra entuk ditimbali terus kok nunggoni terus wah. Bareng saiki mati ibu ki rada longgar aku. Nah. Ya ta? Nah, itu beda ta. Podho-podho gendong tapi harapannya lain, maka dikatakan Nabi balas kebaikannya sedikit pun belum. Yang seperti itu aja belum membalas kebaikan sedikit pun, apalagi tidak seperti itu. Ya. Orang tuanya malah sia-sia. Ada loh orang tua karena anaknya kaya. Ya. Dan orang tuanya miskin, orang desa betul ono. Ya, orang desa, anaknya dadi wong sugih di kota. Kayak ibune susuran jegul ning kene susuran. Ya. Kebetulan ya datang tamu dari kampung jauh-jauh Morono, dilalah anaknya tadi orang besar, orang kaya kok lagi ada yang tamu. Ya, dilalah tamunya Pak Bupati. Orangnya buka haus kok. Ya itu, open house. Bato-bato buka tamunya Pak Bupati, Wakil Bupati. Orang kabel lagi, ibu dia sok desa teko. Dan desa, ya, ibu dia biasa melebu kampung. Sehat oleh gitu dah. Ini kan kayak saya seneng gue. Dan langsung ibu kan tuh mbrek ya. Orang itu lewat kono kan metu pintu kan. Terus Pak Bupati tekan, niki mau sinten to? Itu pembantu kula di rumah mereka. Ah, itu durhaka orang itu. Durhaka orang. Nah, kalau sudah begitu, alamat kiamat. Tanda-tanda kiamat sudah dekat, kata Nabi, kalau sudah budak melahirkan tuannya, anaknya karena jadi bupati gayanya seperti tuan, ibu yang melahirkan dianggapnya seperti batur, budak, tukang kongkonan. Nah ini alat kiamat. Anak duraka begitu itu. Mesti ngidong neng di tiwirung balas kebaikan apa meneh kamu seperti itu. Ya tak? Harusnya bangga. Walaupun ibu saya orang desa, kelabine batik, susure jegul gitu. Alhamdulillah dua anak bupati gitu. Nah, apa ibunya senangnya? Rangkuli, disayangi, gitu kan. Anak begitu kan, ibunya merasa bangga. Kowe ra isen to lek duwe ibu aku, gitu ya. Lho kowe apa jenengan ibu kula kok enten niku kula mergo enten panjenengan. Nah, dimulyake gitu lah. Nah, itu anak. Ya seperti aja belum kok. Apalagi yang sia-sia kepada orang tuanya. Anak duraka. Maka Nabi mengatakan begitu itu maksudnya supaya anak itu kepada orang tua jangan sia-sia, jangan kurang ajar. Walaupun mungkin orang tuamu enggak punya kamu orang kaya, tapi hormati orang tuamu. Sampai Nabi mengatakan, kalau anak diikuti oleh orang tuanya sampai tua, sampai mati di pangkuannya, menjadi tanggungannya. Kok anak itu tidak bisa masuk surga, rugi orang anak. Jadi maksudnya, kalau orang tua mungkin walaupun anaknya lima atau walu, ngeboti melu anak iki. Padahal di antara anak-anaknya yang kaya, yang lima tadi kaya-kaya, yang satu aja yang tidak begitu untung nasibnya. Tapi ibunya malah kerasan melu anak yang merapati sugih tadi. Nanti mati di pangkuannya. Kata Nabi, kalau anak tadi tidak masuk surga, rugi dia. Berarti memelihara atau ngopeni atau nyantun orang tua itu dibuka pintu surga. Nanti kamu tadi menyantuni orang tuamu sampai ya, mati di tangan, di pangkuanmu, di dalam pengopenanmu di itu ya, sampai meninggal di situ, kamu layani dengan sebaik-baiknya ketika hidupnya, masuk surga anak itu. Masuk surga. Maka sampai Nabi mengatakan, al-jannatu tahtal aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibunya. Ya. Sekalipun kamu bisa baik dengan orang lain, bisa baik dengan ya, tetangga, bisa baik dengan, kalau tidak bisa baik dengan orang tuamu, jangan harapkan masuk surga. Nah, itu kan? Jadi itu maksudnya, bukan tidak bisa berbakti, tapi kalau membalas kebaikannya, tidak bisa. Kecuali, kalau bapakmu menjadi budak, budak belian zaman Nabi dulu kan budak masih banyak perbudakan. Terus kamu tebus, kamu merdekakan, nah itu baru imbang. Itu bisa membayangkan berarti budak itu sangat terkoso hidupnya. Sangat terkoso dan tidak diperlakukan sebagai manusia. Tidak manusiawi, betul. Maka ditebus, dimerdekakan, jadi manusia merdeka. Nah itu baru kamu mengimbangi kebaikan orang tuamu. Itu. Itu maksudnya berbakti pada orang tua semaksimalnya. Kalau diperintah nurut, apapun perintahnya selama tidak maksiat. Ya, selama tidak maksiat. minta apapun kalau memang itu wajar-wajar saja dan kamu bisa dituruti. Kesempatan baik. Dulu ketika kamu masih kecil, jalo opoe selama masa nuruti ya dituruti kok. Sakit ya, begitu agak panas ya bingung diobati. Orang-orang tuanya di tempatmu sakit, landang diobati. Di tempat tanggane, bapakmu iswe kok rahmatui nyanti, sakit. Ya seminggu flu nih. Laporan mbok obat ya. Alah pun sepuh menok. Ya. Bapak apa? Maka jawabnya nek diobati tak namari, lah uripe tambah. Dawa, malah pun sepuh. Nah, dilakukan dari anak sepuh itu diobati. Gitu. Kadangkala kalau wegah ngopeni, pilih bayar wae kayak ke panti jumpo. Tidak sasi tilii. Nah, itu berarti tidak berbakti pada orang tuanya. Ngopeni orang tuanya wegah. Padahal orang tuanya dulu ngopeni kamu enggak pernah dititip-titipkan begitu, enggak. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau orang tuanya pisah antara bapak ibu, dah, wis dewe-dewe, ya sudah. Berbakti itu tidak mesti harus ngintil orang tuanya terus, tidak. Ya, nanti disambangi rumahnya di mana, tinggalnya di mana. Bapak walaupun sudah nikah dengan ibu, bukan ibumu tapi itu tetap bapakmu. Ibu walaupun sudah serai dengan bapakmu itu tetap ibumu. Ya dah? Maka berbakti kepada kedua orang tuanya semaksimalnya. Membuat senang, ya, menuruti apa yang dikehendaki selama baik, selama benar saja, tidak ada masalah, boleh itu. Kemudian bisakah menjadi wali nikah? Anak hasil zina tidak punya wali, tidak bisa. Wali nikahnya siapa? Wali hakim. Jadi kalau anak lahir hasil zina, ya itu dia anak berarti tidak punya bapak, hanya mempunyai ibu. Kalau anaknya perempuan, nanti kalau mau jadi nikah, walinya wali hakim, bukan wali bapak biologisnya. Walaupun secara biologis memang itu bapaknya. Yang menghamili ibunya memang dia. Tapi menurut hukum Islam itu bukan bapaknya. Karena yang dikatakan bapak itu ya, anak lahir dari pernikahan yang sah. Kalau tidak sah berarti tidak punya bapak. Punyanya ibu saja. Ya, apalagi? Nomor 16 berikutnya. Kemudian nanti bersiap-siap nomor 35. Yang dari Tapanuli nanti setelah. Yang kelima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari cabang Kasihan Ustaz. Cabang? Kasihan. Oh iya. Ya. Dengan Bambang. Bambang ya. Terkait dengan materi nafar, kebetulan kemarin juga seperti yang ditanyakan tadi, terkait dengan orang tua, terhadap orang tua, itu kemarin hasil dari apa, diskusi, kebetulan Ustadz daerah sudah setelah Ustadz daerah sehingga kita tidak sempat nanyakan ke Ustadz daerah. Itu terkait dengan mertua, kan sama dengan orang tua. Itu bagaimana kita kalau mendoakan kepada mertua, apakah doanya sama seperti kalau kita mendoakan orang tua sendiri. Itu yang menjadi apa, belum menjadi sepakat di antara kami, Ustaz. Pertanyaan yang kedua terkait dengan brosur, yaitu terkait dengan hadis pada brosur halaman 12 yang terakhir tadi tentang hadiah. Misalkan kita memberi ceramah biasanya pada bulan Ramadan, ini biasa di kampung kami itu setiap akhir Ramadan kadang diberi bingkisan, Ustaz. Itu apakah ini yang nah, yang diberi bingkisan siapa? Yang berceramah. Oh, berceramah. Yang memberi? Ya, dari panitia masjid takmir. Oh, ya. Itu apakah ini termasuk hadiah yang boleh kita terima? Terus pertanyaan yang ketiga, yang berhak menerima zakat, yaitu yang nomor 6, yaitu orang yang berhutang. Ini kalau misalkan saya sebagai relawan panitia, kadang kita diminta untuk membantu, itu bagaimanakah sebaiknya kalau kita mengetahui diantara saudara kita itu punya hutang yang termasuk dalam kriteria tersebut, apakah kita sebaiknya harus mengusulkan atau bagaimana? Itu aja, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekaligus saya jawab pertanyaan yang pertama tadi masih kurang. Apakah sama berarti pada orang tua sendiri dan pada mertua? Ini pertanyaannya sama. Dengan orang tua dan mertua, ya tentu lain. Karena orang tua itu yang melahirkan kamu. Ya dah? Yang melahirkan kamu. Sekalipun orang tuamu tidak mengakui kamu sebagai anaknya, gak bisa, tetap kamu anaknya. Ya. Gak bisa kamu pegatan dengan orang tua itu, gak bisa. Nah kalau dengan mertua, ya itu lain. Mertua, karena jadi orang tuamu, karena kamu dapat anaknya dari mertua, itu kan? Itu kan? Nanti kalau misalnya apa itu sudah tidak jadi dengan anaknya, ya kan putus, tidak seperti dengan orang tuanya sendiri kan. Jadi kewajibannya memang lain, apalagi anak laki-laki. Anak laki-laki itu di samping mempunyai kewajiban terhadap istri dan anaknya, dia berkewajiban pada orang tuanya, mengangkat, nanggung, memikul beban orang tuanya. Kalau mah orang tuanya tidak mampu, kamu menjadi orang yang mampu. Ya. Kalau sama-sama tidak mampu, nah kewajibannya menurut kemampuannya, menurut kemampuannya nanya itu. Allah tidak pernah memberikan beban yang di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi lain. Adapun doa, kamu doakan seperti pada doa orang tuamu, ya enggak cocok. Ya. Kalau orang tuamu kamu berdoa Allahumma firli atau Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghiran, minta diberi ampunan dan diberi kedua orang tuanya disayangi oleh Allah seperti kedua orang tuanya ketika menyayangi dirinya masih kecil. Nah, mertuamu apa menyayangi kamu ketika masih kecil? Ya. Malah ketemu aja tidak. Kamu orang Solo, mertuamu orang Lampung. Kecilmu bagaimana enggak lah ketemu, ketemunya setelah kamu dapat anaknya. Kan doanya lain. Nah, doa kepada Rabbi Firi wali-wali daya itu juga kepada kedua orang tuamu saja. Kama Rabbayani Shaghiran, berarti menyantuni kamu ketika, menyayangi kamu ketika kamu masih kecil itu hanya orang tuamu. Kalau mertua kan tidak. Nah terus doa kepada orang ke mertua bagaimana? Ya doakan saja yang baik-baik. Dimohonkan ampun juga boleh. Diberikan keselamatan. Ya. Diberikan apa itu keimanan, kemantapan iman dalam agamanya. Itu boleh aja. Doa yang baik-baik boleh. Ya. Dengan orang lain aja boleh, apalagi dengan mertuanya. Itu ya, dari kewajibannya lain dengan orang tua sendiri. Diberi hadiah bingkisan. Ketika selesai, Ramadan, karena suka memberi ceramah di situ, kemudian pengurus masjid memberikan bingkisan, apa sarung, apa baju, ya boleh saja diterima, boleh. Boleh, wong tidak minta diberi kan, boleh aja. Jika mengetahui orang yang punya hutang, apakah perlu tadi dilanggar, gharim itu tidak sembarang orang punya hutang. Hutangnya untuk apa? Kalau hutangnya untuk pemborosan, atau kalah main adu jago tadi, atau main yang lain, sehingga kalah banyak hutang, tidak boleh diberi itu. Tidak boleh diberi hak, tidak berhak menerima zakat. Ya, nah. Jadi orang yang punya hutang itu memang jalannya lurus. Ya. Karena memang tanggung jawabnya banyaknya banyak, pekerjaannya tidak menentu, apalagi kena PHK, hingga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya terpaksa harus hutang-hutang, bukan untuk maksiat, bukan untuk pemborosan, ya, nah itu boleh diberikan. Kalau gharim banyak hutang tadi karena untuk pemborosan dan untuk maksiat, untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, tidak berhak menerima zakat. Sekarang banyak orang punya hutang itu kalah main okeh. Iya kan? Pemborosan juga banyak. Artinya pemborosan itu membeli sesuatu yang di luar kemampuannya, dan itu sebenarnya bukan masalah yang pokok gitu loh. Bukan masalah pokok. Menuruti kepengin aja. Nek tanggane atau kancane nggo gelang kepengin tuku gelang. Padahal ndak punya kemampuan terus utang. Arep atuh kelambine kancane do anyar utang, mergone panggone kebato anyar aku ora, ora duwe kemampuan barang utang. Lah lamanya utange banyak sing ora genah-genah kuwi. Ndak boleh. Tidak berhak menerima zakat gitu. Ya, apalagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib dari Magetan, alias Magelang Paling Wetan. Keluar. Ya, mari. Sebelumnya saya cerita sedikit, Ustaz. Saya kesini sudah beberapa kali, tapi baru kali ini bisa bertanya kepada Ustaz. Saya sebelum ngaji di sini, saya sudah menjadi guru selama 9 tahun. Kemudian setelah mendengar radio. Guru apa itu? Setelah mendengar radio. Nah, tadi jadi guru apa? Guru agama, Ustaz. Oh, ya. Setelah mendengar radio, ada yang sangat menyakitkan hati saya dari apa yang disampaikan Ustaz. Wah. Karena waktu ngajar itu saya kebetulan membawa rujukan dari beberapa kitab terjemahan, yaitu antara lain Riyadhus Shalihin, kemudian Tanbihul Ghafilin, Ta'limul Muta'alim, dan yang terakhir Durwatun Nasihin. Nah, yang Durwatun Nasihin itu kata Ustaz itu kan kitab oblok-oblok. Nah, saya terus, wah iki wong ki rung tau dilempar buku terjemahan sing bobote 2 kilo gitu. Nah, begitu terus saya setelah 8 bulan menjadi mustami, akhirnya saya ngaji ke sini langsung ke Solo. Itu sebelumnya saya 4 malam 4 hari tidak bisa tidur, seperti dalam Al-Quran atau hadis, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah ya wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Nah, itu saya selama 4 hari 4 malam enggak bisa tidur. Kemudian sampai di sini malam Minggu saya juga belum bisa tidur. Nah, itu telah mendengar nasihat dari Ustaz. Minggunya saya pulang, nah itu baru bisa tidur. Kemudian saya di luar itu terkenal dengan guru murtad tadi. Setelah saya ngaji di sini Minggu, kemudian hari Kamisnya saya pamitan sama kepala sekolah saya, Pak Nyun ngapunten menawi kula lemucal sale mucal menurut Quran hadis pripun, ora ngono kuwi, awak dhewe makrif ya melu makrif. Akhirnya saya pamit. Lah, setelah beberapa hari kok mendengar saya itu diarani guru murtad itu tadi. Nah, itu saya yang masih rada sakit. Kemudian ada pertanyaan Ustaz. Nah, itu yang pertama, bagaimana hukumnya menghadiri akikah yang bukan pada hari ke-7? Nah, karena begini Ustaz, saya rumahnya di luar, saya itu ngaji di MTA Cabang Melati, tapi asli saya di Moyudan. Nah, saya dari luar ke Moyudan itu kurang lebih 20 menit. Nah, kemarin adik saya itu kekahan anak yang kedua. Nah, itu kekahannya itu bukan hari ke-7, tapi hari yang ke kurang lebih 15. Saya kesana karena menghindari nanti dikira, kebetulan saya dengan istri saya itu baru agak panas. Jadi sering ditanya, "Cip, apa kowe ro bojomu rakur, nek bojomu rene dhewe terus kowe nodi?" Begitu, saya menghindari itu. Kemudian yang keempat, nah ini Ustaz, bagaimana hubungan suami istri yang istrinya belum satu akidah Ustaz? Saya itu sering jarang artinya hubungan suami istri, karena pernah istri saya itu Mary. Saya sering kalau tidur itu sering mendengarkan radio lewat HP. Jadi istri saya itu pernah protes, mas mbok aku dikeloni. Betul, saya tuh jarang menyentuh istri saya karena belum itu satu akidah. Kadang kalau itu apa ini hukumnya, betul. Kadang saya seperti berpikiran seperti itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guru agama kok ngajar ke Quran Sunnah ya, kacau. Guru agama ya jangan ulang Quran Sunnah. Ya dah, karena Quran itu mengandung racun, kata seorang kiai. Ya dah, kata seorang kiai. Tapi nek nurut Allah, kowe jenenge guru agama ya jangan guruni agama. Ya dah, terangno agama itu apa adanya. Kowe gelem ya agama itu ya begini, ndak mau ya begini, maka katakan faman syafal yu'min wa man syafal yakfur. Kamu iman boleh, kafir boleh. Tapi kalau saya suruh ngewah-wahi, ya, agama menambah atau mengurangi takut dengan azab Allah. Itu. Nah, kamu ndak mau itu ya dikatakan murtad. Murtad dari lingkungan ulama itu. Maka itulah, itu resiko. Ya dah? Nah, guru nanya aja, guru agama kok mulang Quran. Padahal sumbernya agama itu apa? Quran dan sunnah. Kalau menurut Nabi, duru ma kitabillahi haitsu madaro. Ikuti Quran kemana saja membawa kamu. Menurut Quran, wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Jalan selain Al-Quran itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan yang lurus. Sehingga sesuai dengan permohonan kita, ihtinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ketika sholat selalu gitu toh. Allah sudah mengatakan Al-Quran itu faqad hudiya ila siratal mustaqim. Al-Quran itu membawa petunjuk, menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Nah gitu. Nah, namun demikian, ya sudah begitulah keadaannya. Yang dudu agomo malah dikatakan agomo, yang agomo tenan malah disirik. Nah, itu konangan kan setelah ngaji, saudara. Oh, sudah gelem ngaji kan enak-enak, wae. Ya, ngajari orang bener, njaluk gajine mundak. Padahal besok gaji yang kamu terima itu di hadapan Allah. Ya, nampo selenti ane malaikate ra kuat itu. Ya, maka ajaran agama itu yang betul. Jangan mengatakan ini agama dari Allah, dari Rasul, kalau memang itu bukan. Nah, katakan apa adanya. Kemudian itu, akikah tadi, lah ini urusan agama. Akikah itu, kalau menurut tuntunan agama, menyembelih kambing pada hari ketujuh dari kelahiran. Bayi. Kalau selebihnya atau kurang itu bukan akikah. Memang ada orang yang berpendapat malah katanya Nabi mengakikahi dirinya setelah jadi Nabi. Itu enggak betul. Nabi diangkat jadi Rasul sudah umur 40 tahun. Masa 40 tahun mengakikahi dirinya, sedang Nabi mengajarkan akikah itu menyembelih kambing pada hari ketujuh dari kelahiran. Berarti kan dia menyalahi aturannya sendiri. Jadi akikah yang benar menurut agama, ini menurut agama loh ya, bukan menurut orang banyak, yaitu hari ketujuh dari kelahiran bayi, itu akikah. Nah sekarang diundang adikmu akikah hari ke-15, tidak hari ke-7. Lah kamu datang apa tidak? Ya terserah kamu. Boleh apa tidak? Oh, diundang itu mestinya ya boleh datang loh, wong diundang itu. Masa kowe teko arep dibalek ke? Lah nek nurut agama piye? Nurut agama hakikat itu hari ketujuh. Jangan tanya boleh apa tidak. Sudah ngerti nurut agama hari ketujuh. Kalau tidak nurut agama berarti tidak hari ketujuh. Lah kamu mau datangi ya silahkan urusanmu dengan Allah nanti urusan agama kok. Gitu kan? Terus? Ya, saya tanya hubungan dengan suami istri belum satu akidah tuh. Istrimu agamanya apa? Apa agamanya? Ini yang saya tanya. Pak Islam, Pak. Nah, berarti akidahnya podol. Kitab susinya ya Quran dah. Iya, tapi kan itu kemarin kan saya marah Ustadz itu waktu nyadran saya itu keterlaluan. Wes saiki kono le masak gunane bapakmu. Anake gowo sisan begitu. Ah, enggak betul itu. Jadi Nabi mengatakan istausu binisaikum khairon. Nasihatilah istrimu itu dengan cara yang baik. Suami itu arrijal qawamuna ala nisa. Suami itu punya kewajiban menuntun istri. Aja kok golek bojo sing wis pinter, wis dadi. Wis rasah dikandani wis pener dhewe. Wong kowe pener ya lagi wae. Gitu, ya. Lah istrimu padahal belum. Nah, mula dididik istausu binisaikum khairon. Kelonono. Lah nganti kangen jalo dikeloni gitu kok. Dikeloni karo dikandani agama gitu loh. Dik, lah kandani sing apik. Ora kok mulai anake guanen mulih ngene bapa kabeh. Ya bojomu ya penak kowe no gitu. Eh anake kon nggo kabeh kok goleke pangan bareng. Lah kowe arep bebas apa sampe lepas tanggung jawab ya. Mula wong gampang njaluk kelon iki kok. Mosok iki njaluk kelon arep buruhke kan ya. Gak boleh. Dikeloni dengan baik, nasihati yang baik. Akidahnya sudah lurus. Oh, akidahnya Quran. Kitab susinya Quran. Nabinya ya Nabi Muhammad. Tuhannya ya Allah. Kiblatnya ya Ka'bah. Kan bodoh itu sudah. Tidak ada bedanya. Hanya masalah itu tadi karena belum tahu. Ya, belum tahu. Masih untung istrimu belum tahu tidak mengajar orang lain. Nah, kamu belum tahu wis mulang. Gitu. Sedang ngajarnya salah. Gitu. Ngajarkan salah tapi untuk gaji. Tapi itu coba. Wis salah kok digaji. Nah istrimu kan monggono. Ya, jadi dinasihati yang baik. Nah, istrimu kalau ini dengarkan radio ikut mendengarkan di rumah. Nah, nanti di rumah ditanya, "Kowe ngrungok ke tadi mau ya saya tak keloni ya gitu." Karo dinasehati insyaallah. Ya. Gitu. Nasihati dengan yang baik itu jangan dengan kasar-kasar. Jangan dengan kasar-kasar. Kalau penjaluke dituruti, kan jaluk keloni kan penak toh. Terus dinasehati, wis nah, insyaallah masuk hati. Wis ora sakukan ribut. Nah, itu tugasmu itu. Tugas suami mendidik, mendengungkan, mengarahkan istri ke jalan yang lurus. Nabi mengatakan nasihat itu istrimu dengan cara yang baik. Karena wanita itu punya sifat seperti tulang rusuk yang bengkok. Sebengkok-bengkok tulang rusuk itu bagian atasnya. Maka Nabi memberikan tugas nasihat itu istrimu dengan cara yang baik. Barang yang bengkok itu kalau dibiarkan tetap bengkok. Gitu? Kalau diluruskan dengan ngeget, keras, guanen mulih anak isisan kayak bapak mono putus nanti. Gitu? Maka bagaimana bisa meluruskan barang yang bengkok tetapi tidak mengalami putus. Nah, maka perlu nasihat-nasihat yang baik tadi. Indah sekali itu Islam itu. Indah sekali. Dan pengajian kau yang ini poeneng lihat MTA. Hmm. Poeneng pengajian seperti MTA itu. Masa suami ngantek, ya. Istrinya nganti ketagihan kelonan bujunya. Kandake openenge. Ya itu. Enggak belak di sini apa-apa ada. Nah, jadi mengerti. Nah, perkara kamu dulu benci saya, benci radio sudah saya maafkan semua. Tunggale kaya kowe iki akeh. Banyak urung wis misuh-misuh kowe. Tapi setelah mudeng, wah betul yang betul itu. Sudah. Ya sudah saya maafkan karena tidak tahu. Nah, kalau saya marahi orang yang tidak tahu kan dadi kaya kowe karo istrimu mau. Wong tidak tahu kok mbok marahi. Ya. Sadranan ini umumnya tinggalan yang baik ya dulu gitu. Anggar mati, anggar poso itu sadranan sih. Mangan-mangan yang dengar mati ya nawa kuburan. Itu sudah turun-maturun seperti itu. Lah kon ninggalke kuwi harus didunungke ilmunya dulu. Bab Allah juga mengatakan wala taqu ma laisa laka bihi ilmun, jangan kamu lakukan suatu perbuatan yang kamu belum tahu ilmunya. Ya ta? Nah, untuk meninggalkan itu didunungkan ilmunya, agamanya diajari. Nanti insya Allah pasti kalau sudah menyadari dia akan meninggalkan sendiri. Ya, itu ya. Sudah terjawab semua kan? Sudah, sudah. Ya. Berikutnya nomor 5, kemudian nanti bersiap-siap yang dari Tapanuli. Nomor 5 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Samsul dari Sragen, Cabang Sumberawang 3. Ya. Yang saya tanyakan, kemarin dari rombongan Nafar ke Ngargoyoso, itu mau tanya masalah menghisap fik, Pak. Soalnya kemarin dari pemecahan dari rombongan itu ada beda-beda pendapat. Terus saya sendiri belum yakin dan maka dari itu saya tanyakan dari Al-Ustaz, soalnya ke dalam keadaan puasa kalau menghisap fik itu apakah membatalkan atau mengurangi dari ganjaran puasa itu, Al-Ustaz? Dan yang kedua, masalah materi nafar kemarin, kewajiban taat kepada orang tua, apakah sama kepada orang memberi pemberian kepada orang tua sendiri ma memberi ke mertua? Sudah, makasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengisap fik untuk melonggarkan hidungnya karena pilek kan, kita flu, masa itu agak lega gitu. Ada lagi kalau tidak mengisap, ya dilelet-leletkan di ini, akhirnya ya keserat juga kan, itu. Itu. Ya. Jadi itu memang tidak ada yang membatalkan seperti itu, enggak ada. Tapi kalau kamu ragu, lebih baik ditinggalkan. Nabi mengatakan tak ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan kamu yang ragu, kerjakan kamu yang tidak ragu. Ya, yang ngisap fik itu karena hidungnya buntet, mungkin rasa ambekan dari sari plong gitu-gitu. Gitu kan? Yang membatalkan mengisap fik memang enggak ada, zaman Nabi rumah model fik juga kok. Enggak ada. Yang batalkan yang jelas-jelas seperti yang disebut dalam hadis-hadis Rasulullah itu, makan, minum, kumpul dengan istri suami dengan sengaja. Ya. Kalau tidak sengaja, itu pun enggak batal. Makan, minum, sampai kenyang, lupa, enggak apa-apa, enggak batal. Kumpul suami istri juga lupa. Lupa karena puasa, wong pengantin baru. Pengantin baru, lali nek poso. Jadi sing istri kelingan yang meneng bae. Nah, kalau yang istri kelingan meneng bae orang ngomong, ya suaminya lupa betul, lah sing dosa istrinya, suaminya tidak. Sebaliknya kalau suaminya yang ya yang lupa, yang tidak lupa, istrinya yang lupa. Ya sih tidak mengingatkan ya yang dosa yang tidak lupa tadi. Kalau sama-sama lupa ya enggak apa-apa. Kemudian pemberian kepada orang tua dan mertua apa sama? Memberi itu mestinya dilihat. Kalau orang memberi, mana yang lebih membutuhkan. Kalau orang tuamu sudah cukup, tidak usah diberi, mertuamu kamu lihat ya lebih apa itu ada perlu diberi. Walaupun orang tuanya tidak diberi, mertuanya diberi tidak salah. Jadi ojo meri-merinan, mbokku ya, mbok wei, mbokmu ya wei, meri kaya cah cilik itu. Masa ibumu tukoke klambi ibuku ora? Ah, arep bakdo, ndak usah begitu. Maka mana yang lebih penting itu yang dipentingkan. Ini mau bakdo, mertuanya bajunya enggak bisa beli baru, orang tuanya beli sendiri malah membelikan cucu-cucunya. Oh, berarti mertua saya mau beli enggak bisa ya. Mertuanya belikan baju, orang tuanya enggak usah. Ya. Ya toh? Itu enggak apa-apa. Maka adil itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang uangmu longgar, orang tua diberikan, mertua diberikan, ya lebih baik. Tapi kalau sekiranya mana yang lebih penting, ya yang penting itu didahulukan. Ya yang penting orang tuanya, ya orang tuanya. Yang lebih membutuhkan mertuanya, ya mertuanya, gitu lah. Asal itu semua dilandasi dengan Islam, tidak ada ya, masalah yang begitu-begitu jadi meri, jadi cemburu antara suami istri seolah mengutamakan orang tuanya sendiri, mengabaikan mertua, saya rasa enggak akan terjadi. Itu ya. Terus apa lagi? Baik, silakan nomor 8 dari Tapanuli. Masih setengah jam, nanti sampai jam 11 saja. Yeah. Puasa-puasa kan, nanti kan jam 12 ya. Ranek ngombe. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif. Saya dari Gunung Tua, Kecamatan Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ya, alhamdulillah. Kapan datang kamu? Udah hampir 1 bulan, Pak. Oh ya. Tinggal di mana di sini? Tinggal di Madiun, Pak. Oh, di Madiun. Asli dari Madiun ya? Bapak dari Madiun aslinya, mamak dari Nganjuk. Saya kelahiran Sumatera asli. Yang lahir ke siapa? Nah, bapaknya Nganjuk, bapak Madiun. Lah kok lahir ning Sumatera iki piye? Nah. Ya, tidak usah bingung. Jadi, bapak ibumu berarti ke sana itu saja. Iya, Pak. Ya, terus? Yang ditanyakan apa? Saya enggak nanya ini, Pak. Ya. Cuma saya mau cerita. Ceritanya jangan panjang-panjang ya. Iya, Pak. Apa yang diceritakan? Sebelumnya saya minta maaf sama bapak. Kalau dulu, sebelum saya tahu sebenarnya MTA itu bagaimana, saya kurang setuju dengan ceramahnya Bapak. Sudah saya beritahu toh. Tunggale akeh. Banyaknya. Sudah saya maafkan. Terus? Setelah saya mengikuti terus menerus. Terus saya semakin penasaran. Syukur alhamdulillah saya mendengar Bapak Abdul Aziz yang ceramah. Terus saya jadi tersentuh. Rasanya itu seperti saya itu betul-betul merasa berdosa sekali kalau selama ini yang saya lakukan itu adalah salah. Semoga kedepannya saya pribadi bisa menghilangkan ajaran yang dari mbahnya saya. Syukur alhamdulillah mbah saya usianya sekarang sekitar 80 lebih. Alhamdulillah bisa mengikuti MTA. Hari ini mungkin beliau mendengarkan, begitu juga dengan Bapak Ari Sugito, Bapak Sumawan, Bapak Suyoto. Tapanuli sana? Iya, Pak. Dan Bapak Rosidi. Bapak Sumawan mungkin beliau pernah kemari, Bapak Hari Sugito juga pernah kemari. Beliau minta doanya, semoga selalu istiqomah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan ikut mendengarkan karena dari jarak jauh. Ya. Syukur yang masih ada kesempatan bisa datang ke sini, waktu-waktu kesempatan datang lagi ke sini. Yeah. Terus saya juga minta titip doa nenek saya. 2014 ini beliau mau naik haji. Oh ya. Yeah. Tapi agak sedikit sakit. Minta didoakan Pak Ustadz. Sama satu lagi saya minta didoakan juga. Ya. Yeah. Gimana? Ya, silakan. Mudah-mudahan cepat dikasih momongan, Pak Ustadz. Ya, sudah punya istri? Udah toh Pak. Berapa lama? 3 tahun Pak. Oh ya. Ya, berarti itu alusan, tidak koden. Cukup sekian Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kita doakan neneknya saudara ini tadi, siapa namamu? Arif, saudara Arif. Arif. Ya. Arif datang ini neneknya sakit mau ibadah haji itu, ya kita doakan kesembuhannya ya. Allahumma shfiha, Allahumma shfiha, Allahumma shfiha. Ya kapan nanti salam saya kepada ayahnya, neneknya, istrinya dan kepada kelompok kajian yang ada di sana. Mudah-mudahan bisa mengikuti walaupun dari jarak jauh, bisa mengambil pelajaran dari pengarahan radio yang didengarkan ini, kemudian bisa mengikuti hasil kajinya. Supaya nanti tumbuh, bisa jadi perwakilan yang ada di sana. Perwakilan Masjid Tafsir Al-Quran yang ada di Tapanuli sana. Oke, apalagi yang lain? Baik, silakan yang mau bertanya menyebut nama. Insyaallah ya, kamu sabar yang. Mohon maaf, 27. Nomor 35 lantai 4. Enggak, benar yang sudah ingin punya anak tadi, sabar. Sa'antakrusan wa huwa khairul lakum. Apa yang kamu tidak suka mungkin di balik itu ada baiknya. 3 tahun belum punya momongan, diambil manfaatnya. Ya, percayalah pada Allah, jangan prasangka buruk pada Allah. Saya punya anak itu 15 tahun baru punya anak. Ya, 15 tahun. Bukan enggak usah putus asa kamu ya. Ya, apa lagi? 27, kemudian mohon maaf dari Ibu. Kalau ada dari Ibu. 36 lantai 4. 36. 35 lantai 4. Ya, ya baik. Sekarang nomor 35, kemudian nanti siap-siap nomor 27. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Sarifuddin dari MTA Cabang Alian, perwakilan Kota Semarang. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Dari kelompok kami itu ada permasalahan tentang puasa, yang mana ada satu warga kami yang tempat pekerjaan itu jauh dan juga kadangkala berat, yang manakala ketika menyelesaikan pekerjaan itu sekalipun malamnya berniat puasa, kadangkala harus membatalkan. Nah ini penggantian puasanya itu dengan fidyah atau dengan mengganti di hari yang lain. Dalam kemudian, membatalkan tadi kenapa? Karena untuk menyelesaikan pekerjaannya yang berat Ustaz. Oh, itu di berat. Bengkel mobil dan katanya karena kurangnya alat bantu sehingga untuk menyelesaikannya kadang harus dengan power piring Ustaz. Maksudnya dengan tenaga yang ekstra gitu. Kemudian yang kedua tentang sholatul lail, dan masih dari kelompok kami juga, bahwa ada yang memahami bahwa sholatul lail manakala dikerjakan di awal malam itu bisa dikerjakan dengan berjamaah, tetapi manakala dikerjakan ketika sudah sepertiga malam akhir itu dikerjakan dengan sendiri-sendiri. Mohon bisa mungkin diluruskan ataupun diberikan pencerahan tentang pemahaman yang demikian itu. Cukup sekian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang puasa tadi, kalau memang termasuk pekerjaannya berat, tidak kuat berpuasa karena pekerjaan, itu termasuk yuti kunahu. Ya, karena berat pekerjaannya. Maka gantinya beri fidyah. Ya, fidyatun ta'amu miskin, mudahkan orang miskin. Ya, karena pekerjaannya berat, ya diatur kalau bisa ngomong sama majikannya, ini puasa-puasa, jangan diberi pekerjaan berat-berat. Atau kalau perlu, ya, pekerjaan yang berat nanti saya kerjakan di malam hari, ya, gitu. Kasih waktu ngelembur, kalau perlu mundur waktunya, ya, bisa diatur ngomong sama majikannya. Ya. Kemudian sholat lail. Jadi sholat lail dikerjakan awal malam itu kalau di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan memang dikerjakan di awal malam boleh, habis isya boleh. Tapi kalau qiyamul lail yang lanjut tahajud itu waktunya setelah larut malam. Setelah larut malam. Maka ketika dikerjakan awal malam, Nabi mengerjakannya di masjid. Nabi sholat di masjid, langsung ada orang atau sahabat yang tahu mengikuti. Terus makmum di belakangnya. Ya, makmum di belakangnya. Malam berikutnya, Nabi masih di masjid. Yang mengikuti makin banyak. Karena yang tadi malam makmum, siang harinya cerita dengan teman-temannya. Makin banyak. Itu malam ketiga atau malam keempat, yang datang lebih banyak. Karena yang tadi malam tidak datang, diberitahu temannya yang datang tadi. Lah ketika itu Nabi tidak datang. Walaupun ditunggu makmum banyak, Nabi enggak datang. Dia mengatakan, saya tidak berhalangan datang, tapi sengaja saya tidak datang. Ya, tak khawatir kalau ini diwajibkan. Jangan-jangan nanti kamu wajib nanti. Terus beliau sholat di rumah. Nah ketika sholat di rumah, enggak ada riwayatnya yang menerangkan bahwa Nabi sholat di rumah berjamaah. Sama. Maka kalau sholat di masjid ya walaupun larut malam kalau di situ ada orang yang mau makmum ya boleh saja karena pernah dilakukan jamaah itu. Ya kan? Tapi kalau sholat malam di rumah itu enggak diriwayatkan untuk jamaah. Nabi pun tidak membangunkan istrinya sedang tidur Nabi sholat malam sujud. Kena menyujud tepat pada kakinya istrinya, tidak dibangunkan untuk bangun ikut sama sholat, tidak. Gitu ya. Nah itu tidak usah diributkan, mau kalau sholat malam apa di jamaah boleh saja. Karena itu pernah dilakukan oleh Nabi juga. Nah, ini ada hadis saya bacakan ya. An Ibni Abbas qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhiri lail. Datang kepada Rasulullah pada akhir malam. Fasholaitu khalfahu. Ya, kemudian salat di belakangnya fa aqada biyati fajarroni faja'alani faja'alani khidaahu. Nah, di sini ya. Dari Ibnu Abbas dia berkata, aku pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir malam. Lalu aku salat di belakang beliau. Maka beliau memegang tanganku lalu menarikku supaya sehingga menempatkan aku sejajar dengan beliau karena satu orang. Ya. Jadi tidak diterangkan di rumah apa di mana, tapi prinsipnya sholat jamaah itu boleh dikerjakan akhir malam maupun di awal malam. Jadi nanti didatang kepada Nabi di akhir malam, Ibnu Abbas ini ya, datang kepada Nabi di akhir malam. Tahu Nabi sholat, terus Abu Bakar sholat di belakangnya, terus ditarik Abu Bakar ditaruh di sebelah kanannya. Karena makmum itu kalau hanya satu, bertempat di sebelah kanan. Kalau makmumnya lebih dari nanti datang, satu tadi sebelah kanan, datang lagi, lalu mundur tepat di belakangnya. Jadi kesimpulannya, sholat malam mau dikerjakan berjamaah boleh, tidak berjamaah boleh, tetapi tidak ada panggilan atau anjuran untuk sholat berjamaah, sholat malam. Tapi tidak dilarang mengerjakannya, karena dipraktekkan oleh Nabi sendiri. Apalagi yang tadi bermakmum kepada Nabi Ibnu Abbas Ustaz, bukan Abu Bakar. Nggih. Ya. Tadi yang makmum kepada Nabi adalah Ibnu Abbas Ustaz. Nah, ya Ibnu Abbas makmum kepada Nabi gitu kan. Ya. Baik, berikutnya nomor 27 silakan. Kemudian nanti bersiap-siap nomor 36. Barangkali nomor 36 nanti terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di lantai 1 Ustaz. Ya. Saya nama Suwardi Kurmianto. Dari? Dari Palu, Pak. Palu. Tapi asalnya dari Jumantara 1. Oh, sekarang di Palu. Iya, di Palu. Tadi saya mendengar dalam perjalanan dari Kudus ke sini, dari pulang nafar. Tadi ada ibu-ibu yang dari Palu juga tadi silaturahmi. Mungkin dari Kabupaten Morowali. Dan nanti mungkin setelah bisa nanti mungkin bisa bergabung dengan kelompok kami yang ada di Palu, mungkin yang di... Oh, tadi ibu-ibu ya dari Palu, daerahmu ya. Sana? Iya, Bu. Tentu dari Kabupaten Morowali katanya tadi, Bu. Dekat dengan tempatmu? Ya, kurang lebih setengah hari kurang lebih perjalanan. Setengah hari perjalanan, ya. Nah, kalau ibu-ibu jalan setengah hari perjalanan, ya... Ya, mungkin kalau sama keluarga, Ustaz. Oh, iya. Ya, jadi ibu-ibu nanti ya diberitahu nomor teleponnya kalau ya. Perlu biar cari nanti. Ya mungkin kalau nomornya mungkin sudah ada di sini. Ya. 081 Bu Ibu. Terutama yang ibu dari Palu tadi ini ya mencatat itu. 081 241 63 69 639 639 ya. Saya ulangi ya. 081 245 369 639. Nanti ibu bisa kontak, lah pulang di Palu nanti bisa kontak nomor ini. Namanya Suwardi Kurnianto, Pak. Suwardi Kurnianto. Ya. Jadi di kajian sementara ngontrak di samping SD Impres Kamunji, Jalan Jambu. Jalan Jambu. Ya. Di samping jadi, SD Impres. Ya, untuk gedung yang baru dibangun, insya Allah di Jalan Nangka itu di depan gedung Aisyah. Sudah punya tanah? Sudah, Ustaz, sudah dibangun, tapi ya belum. Belum jadi. Belum jadi, tapi ya kalau sudah mungkin terpaksa yang kontrak lama itu sudah diambil yang punya, insya Allah sudah siap dipakai. Kalau belum habis kamu bayar ya tidak diambil. Ya 2015 masih. Oh masih lama. Ya. Masih 2 tahun. Ya. Ya. Yang kedua kami minta saran dan Ustaz mungkin dari saudara-saudara kami yang di Palu juga mendengarkan kajian ini. Jadi saya minta saran dan doa dari Ustaz dan Bapak-Bapak semua untuk supaya kami diberi ketetapan dan diberi kesabaran dalam kita menjalankan kajian ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Berapa orang yang di Palu yang ikut dengarkan kajian? Putra Putri sekitar 35, Ustaz. Di Palu ya? Iya. Ya, mudah-mudahan bisa istiqomah walaupun dengan kajian dari jarak jauh. Ya, mudah-mudahan nanti kelamaan bisa mempersiapkan diri karena sudah punya tanah, sudah mulai bangun, dan nanti bisa jadi perwakilan Palu sana. Ya. Kamu nanti pulang dari sini, ya bawa oleh-oleh, bikinkan bawakan brosur-brosur, kumpulan brosur tahunan itu, dikaji di sana sebagai bahan kajian, ya, kalau sudah mantap betul, ya nanti kalau perlu dijadikan perwakilan di Palu sana nanti. Ya, sudah yang lain? Baik, nomor 36. Kemudian nanti kalau masih ada kesempatan yang dari... Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat dari Pacitan, Pak. Rahmat. Ya. Rahmat. Ya, mari. Ya. Ini saya ingin tanyakan tentang hutang. Ya. Anak istri saya, anak perempuan saya dua orang yang sudah balik. Belum pernah membayar hutang puasa yang ditinggalkan sampai sekarang. Sering saya nasihati supaya dibayar hutang dengan saya yang ringan. Contohnya seperti selang hari atau Senin Kemis gitu. Tapi sampai sekarang belum pernah membayarnya. Saya nasihati cuma diam saja. Tolong Bapak Ustadz nasihati sekarang dengan jelas karena mereka mendengarkannya di rumah. Apa kamu bilang, apa tahu kalau mendengarkan? Tahu, dia selalu mendengarkan kalau siaran langsung hari Minggu. Oh iya. Ya. Yang kedua, tentang orang yang membelinjani. Itu ada saudara sesama warga yang dulu mualaf, dulu pernah datang ke sini dengan menangis-nangis. Nah, dia meminjam uang kepada saya, minta tolong katanya untuk menambahi modal. Nanti 3 hari saya kembalikan. Untuk menambahin modal. Ya saya beri karena saya kasihan. Tapi yang sangat saya kasihan lagi, sampai sekarang dia tidak pernah bertemu dan tidak ngaji lagi. Itu yang lebih kasihan lagi. Tolong Bapak nasihati, kemungkinan dia juga mendengarkan, tapi sudah tidak ngaji lagi. Ketiga, Ustaz, saya punya saudara sepupu yang saling menikahi. Jadi saudara laki-laki juga saudara sepupu, yang perempuan juga saudara sepupu. Dia menikahi adik iparnya dengan cara rekayasa. Jadi saudara sepupu laki-laki saya itu menyuruh orang dengan dibayar supaya menzinai istrinya. Ya, setelah itu dia pura-pura apa menjebaknya, apa pura-pura, jadi tiba-tiba datang istrinya sedang berzina begitu. Dan yang dicerai, yang disuruh zinai istrinya laki-laki tadi. Iya. Yang disuruh menzinai temannya gitu. Terus dizinai betul. Ya, dizinai betul. Ya betul, itu betul. Ya, setelah itu dicerai dan dia menikahi adiknya istrinya, dia menikahi adik iparnya itu. Jadi semuanya itu saudara sepupu saya. Ya. Nah, kemudian setelah dicerai, saudara sepupu saya yang perempuan itu yang dicerai menikah lagi dengan orang Kristen. Mu'alaf katanya, tapi ternyata setelah saya datang ke rumahnya, dia tidak pernah sholat. Bahkan saudara sepupu saya yang perempuan itu menceritakan kepada saya bahwa mantan suaminya itu sering datang dan makan bersama dengannya. Dia menceritakan sendiri. Kemudian suaminya yang baru, yang dari orang Kristen itu marah-marah gitu. Karena disuruh ke belakang, ternyata mantan suaminya makan bersama. Itu cerita kepada saya. Ya. Karena dia cerita kepada saya, kemudian saya nasihati. Nah, itu berdosa. Itu berdosa. Karena itu bukan suamimu lagi. Ya tapi mereka, tapi dia bapaknya anak-anak. Betul, itu bapaknya anak-anak. Tapi itu bukan suamimu lagi. Jadi tidak boleh bertemu lagi. Bertemu boleh, tapi hanya ingin bertemu, sekedar bertemu saja. Kalau makan bersama di rumahnya, dan kemudian suamimu yang sekarang supaya pergi ke belakang, itu yang tidak boleh. Itu dilarang oleh agama, haram. Jadi makan nasi Pak, makan istrinya? Makan nasi Pak. Ya? Makan nasi satu meja bersama dengan mantan suaminya. Sering datang loh. Iya, iya. Ya. Tapi setelah saya nasihati demikian, bahkan marah kepada saya dan sekarang sudah tidak kenal lagi. Bahkan nomor HP-nya itu sudah, apa, saya telepon tidak aktif lagi. Gitu. Demikian Ustaz, tolong nasihati dan... Apa dia juga, dengarkan juga? Oh, dia sering mendengarkan, tapi di Jakarta tuh. Sering mendengarkan. Dia juga ngaji, tapi bukan di MTA, tapi sering mendengarkan radio MTA. Tolong dinasihati Ustaz dengan jelas. Demikian Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang puasa, mungkin anakmu belum begitu tahu atau belum begitu yakin terhadap Al-Quran, terhadap agama ini, gitu. Mereka sudah ngaji di MTA, Ustaz. Sudah ngaji di MTA? Iya, anak istri saya. Dia sudah ke pusat ini sudah 8 kali, Ustaz. Dan saya sering kidiri sudah 14 kali. Lah tidak mau nyaur utang itu karena apa? Ya. Kalau disuruh bapaknya, alasannya apa? Enggak mau bayar utang puasa? Dia diam saja. Tidak menjawab. Istri saya juga begitu, diam saja. Tolong nasihati Ustaz dengan jelas supaya mereka tahu dan ngeri balasan dari Allah. Iya, iya. Kalau istrimu utang puasa nyaur enggak? Ibunya juga belum. Oh. Itu tironi ibune. Barangkali kalau ibunya ini tidak mendengarkan hari ini karena dia ke pasar. Ya. Ya. Jadi tampaknya walaupun ngaji tapi iman belum masuk di hatinya. Ilmunya tahu tapi imannya tidak. Tidak ada iman, maka tidak bisa mengamalkan. Jadi ibu atau anaknya bapak ini atau mungkin istrinya juga itu dengar. Allah itu mengatakan dalam Al-Quran diterangkan bahwa Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang beriman itu diwajibkan puasa. Sebetulnya orang-orang beriman dahulu juga diwajibkan puasa. Diwajibkan puasa tujuannya supaya menjadi orang yang bertakwa. Adapun kalau kamu sedang dalam keadaan sakit atau sedang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan musafir ya, itu boleh tidak puasa kalau musafir dan sakit, tapi kalau haid wajib tidak puasa. Puasa enggak boleh, wajib tidak puasa. Terus sebagai gantinya apa? Fa'idatum min ayyamin ukor, diganti puasa pada hari lain. Pada hari lain selain bulan Ramadan. Itu wajib. Wajib itu kalau dilaksanakan mendapat pahala. Kalau tidak dilaksanakan dosa. Ya, dosa. Jadi kalau wanita biasanya datang bulan, satu bulan misalnya satu minggu, tidak puasa satu minggu berarti menjadi hutang. Nanti di luar bulan Ramadan wajib diganti, disahur dengan puasa. Boleh berturut-turut, boleh diselang-seling. Ya, kalau satu bulan cuma utang 7 hari atau satu minggu misalnya, ya dah, selama 360 hari masa nggak bisa nyaur. Ya, maka setelah misalnya sebulan sekali, sudah lunas sebulan puasa sekali saja sudah lunas itu nanti. Wis turah malah. Sebulan sekali, satu tahun berarti 12 kali, padahal utangnya cuma 7. Dan itu wajib. Kalau tidak dibayar, dosa. Nah, akibatnya hukuman Allah nanti akan diterima. Itu berarti menentang aturan Allah. Ya, maka dikretai begitu. Nanti lewat, kalau sudah ikut ngaji di MTA, lewat guru yang mengajarnya supaya diterang-terangkan kewajiban itu. Mudah-mudahan dengan begitu nanti akan menjadi sadar. Ya, bayar utangnya. Kemudian orang yang mengingkari kamu hutang, karena memang dalam keadaan rekoso mungkin punya hutang, janji 2 hari akan dikembalikan. Lah mungkin 2 hari mau mengembalikan belum dapat. Akhirnya takut ketemu bapak. Ya, aku mau ngaji ditagih hutang. Ya, entah, akhirnya enggak ngaji tadi. Nah, kalau bapak lebih kasihan tadi, lebih baik dikabarkan, datangi ke rumah. Kenapa kok lama tidak ngaji? Nah, mungkin dia sebetulnya tidak ingin keluar dari pengajian, tapi pekewoh karena enggak, belum bisa membayar hutang pada janji yang sudah ditentukan. Kalau memang belum bisa membayar, diberi kelonggaran. Karena Nabi mengatakan, man nafasa musliman, nafasa Allah fit dunya wal akhirah. Siapa memberi kelonggaran saudaranya sama muslim, Allah memberi kelonggaran di dunia dan akhirat. Nah, sudah kamu belum bisa membayar, enggak apa-apa, tapi tetap kamu ngaji saja. Tidak saya tagih hutangnya, nanti kalau sudah ada saja dibayarkan. Sudah pernah saya katakan begitu, Ustaz. Ya. Karena saya kasihan, biar dia ngaji jajab. Bahkan saya tidak ingin menemui kalau dia ngaji karena apa? Saya khawatirkan dia takut. Gitu. Nah, jadi, malah harus ditemui. Jadi nanti andai kata dia tidak bisa membayar pun saya bebaskan. Gitu. Nah, lebih baik dikatakan. Ya. Dikatakan. Ya kalau kamu tidak bisa bayar, tidak usah takut, dah ngasilah, hutangnya saya bebaskan. Nah gitu, walaupun kamu bebaskan, kalau dia tidak tahu kan ada rasa khawatir, rasa takut. Wah aku ngaji gitu, terus ditagih hutang, padahal saya belum punya. Mungkin dia punya cita-cita, besok kalau saya sudah punya hutang, punya uang untuk nyaur, saya akan ngaji. Ambil nyaur hutangnya, baru mungkin gitu. Maka lebih baik didatangi aja. Datangi, dinyatakan. Kalau memang akan dibebaskan, dibebaskan. Dah, saya kasihan kamu kalau kamu tidak teruskan. Makin jauh dari tuntunan agama. Dah, masalah hutang, tidak usah kamu pikir, saya bebaskan. Nah, itu sudah bagus itu. Tapi diberitahukan, kalau sudah diberitahukan, dia kan tidak tahu. Ngertinya masih dioyak-oyak hutang nanti. Kemudian menikah adik tadi. Itu, ya, kayak, istinya kayak nurut-nurut. Masa orang dikon menzinai terus datang, istinya dizinai ya terus gelem itu gimana itu? Kan padha wae ta. Ya, padahal dia datang, aku teko kene, disuruh suamimu suruh menzinai kamu. Oh gitu ta? Terus malah intinya nurut berarti. Ya wes ayo malah gitu ta? Terus dicerai. Sebab apa? Dia tahu kalau mau nikahi adik iparnya, mengumpulkan dua wanita bersaudara kan tidak boleh. Nah mungkin suaminya tadi kepengen dengan adik iparnya, tapi tidak boleh ini. Maka cerai aja lah. Untuk mencerai cara alasan. Alasannya apa? Angkon uang mau bojoku zinano. Tak bayar. Jelas yang dikuan ini ya wong kafir, enek wong Islam mesti ya ora gelem. Kowe iki setan wae piye kan rasane gitu. Dilalah istrinya kok diparani ngono terus nyerah wae. Nah, cerai sekarang udah kelakon cerai. Nah, kalau cerai dia bisa nikah dengan istrinya, adik iparnya dengan adik iparnya. Terus jadi adik iparnya jadi istrinya, mungkin dia mbek wah tibae ya mung kaya ngono gitu. Nah, memang setan itu pandai. Nek urung lu kaya-kaya wah kepengin banget bareng wis kelakon, iyalah ya mung kaya ngono. Jek apik bojoku dek ben akhire ngene ta. Terus bali nyedak-nyedak kono. Lah sing dilalah bojone sing nikah iku ya manut kowe nyang mburi kono. Ada laki-laki datang kok nyang mburi kok nyingkir kok ya ora curiga gek arep dikapakke bojoku ora ngono lho. Malah nyang mburi tenan. Nah, itu padha-padha ra genah kabeh itu ya. Orang kena kabeh. Nah mestinya kalau orang mati agama, perempuannya tadi dinikah laki-laki yang Kristen bukan Islam, enggak mau mestinya, enggak halal itu. Ya, datang mantan suaminya datang, itu pun enggak halal. Kenapa kamu harus begitu? Nah, kalau sudah diingatkan, enggak mau malah jauhi, ya sudah biarkan saja, biar ditanggung sendiri dosanya. Enggak boleh itu. Ya, jadi hukumnya dosa dia nikah dengan laki-laki yang tidak Islam pun tidak sah, tidak halal. Apalagi tidak nikah, ya, kumpul dengan suami yang tidak Islam tadi. Malah suami mantannya sudah bukan apa-apa sering datang lagi ke situ. Ya, datang ke situ butuh apa? Lama-lama ya minta itu nanti. Lama-lama tidak mungkin dia akan diam mau makan bersama mulenda, lama-lama dimakan juga nanti. Itulah setan itu pandai. Bisa menjadikan barang yang jelek itu tampak baik. Mempunyai daya tarik padahal itu barang haram. Ya mudah-mudahan bisa mendengarkan. Bisa mengikuti apa yang diberikan oleh Allah. Sudah? Mari Ibu Sat. Saya tadi mau tanya itu Ibu Satu. Mohon maaf dari Palangkaraya Sat. Ya? Satu lagi dari Palangkaraya untuk Bapak. Oh iya. Itu lagi nanti terus Ibu itu mau tata. Ya, mari. Oh ya, dari Palangkaraya Duri Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswanto, Pak, dari Palangkaraya. Ya. Ini saya sekedar membawa amanah dari orang tua, Pak. Dari orang tua? Ya. Ya, alhamdulillah nanti tahun 2015, Bapak dan Ibu saya mau naik gaji. Kemarin sudah umroh bulan yang lalu bersama saya. Di sana itu sempat hilang, Pak. Terus beliau ketakutan untuk berangkat haji tahun 2015 itu. Terus beliau meminta saya untuk mencarikan teman dari MTA gitu. Ketakutnya gimana? Haji kok takut? Ya takut kalau hilang lagi gitu, Pak. Oh, pernah hilang? Nggih. Waktu umroh bulan lalu. Ya, terus disuruh mencarikan. Sedangkan saya di Kalimantan, saya bingung, Pak, siapa yang mau saya hubungi gitu. Mohon. Nah, ibumu di mana? Ibumu di mana? Di Jumantono 2, Pak. Oh, ya. Nah, hajinya kapan berangkat? 2015 ini, Pak. Nah, karena sekarang ini sudah agak sulit, ya toh? Kalau dari luar kota masuk ke kota ini susah. Nah, karena ada warga MTA nanti yang tahun 2015 berangkat, ya boleh nanti kita tak tanya dulu warga MTA yang berangkat 2015 ada enggak. Sebab yang mestinya tahun ini berangkat, terpaksa dipotong 2-3 orang ini yang terpaksa ditunda. Warga MTA yang mestinya sudah berangkat tahun ini karena ada perubahan bisa di Saudi itu akhirnya dipotong 23 orang yang terpaksa tidak berangkat. Nanti diberangkatkan tahun 2014. Ya kan? Nah, kalau itu 2015 nanti saya tak tanya dulu warga MTA Karanganyar ada enggak yang berangkat. Nanti kalau ada bisa tak titipkan. Sebab kalau sama-sama Karanganyar kan berangkatnya bareng nanti. Nggih, makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu. Mari, Bu. Nomor berapa Ibu mic-nya? Nomor 10. Oh, nomor 10 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir ya. Ini titipan dari Papua, pertanyaan dari Papua, Ustaz. Dengan ya. Ibu siapa ini, Bu? Dari Ibu Khairiyah, Tabang Banyutono 2. Iya. Iya. Waktu itu sudah saya tanyakan kepada Ustadz langsung di makam haji karena saya ikut kajian di makam haji. Tapi saya mungkin tidak bisa menyampaikan secara langsung karena ini radio ini kan dirilis sampai di Papua. Jadi beliaunya Pak Paiman insya Allah mendengarkan. Jadi pertanyaan begini Pak Ustadz, saya ulangi. Kesempatan bertanya titipan terangkan surat At-Taubah ayat 7 dan 8 contoh konkretnya. Itu pertanyaan dari Pak Paiman binaan Papua Jayapura Ustaz. Ya, gabung dengan Pak Keliwan itu. Nggih, insyaallah. Oh, ya. Karena bapaknya waktu bulan 5 itu baru pulang dari sana. Hmm. Jadi sudah sering ikut binaan di sana, ya, yang dititipi ya. Pertanyaan itu Pak Wit kemarin ikut nafar di cabang makam haji kebetulan. Oh ya ya. Karena beliaunya mungkin malu-malu kalau datang ke akad pagi nggak bisa menyampaikan pertanyaan ini Ustaz. Jadi ya. Saya wakili mohon maaf. Tapi datang orangnya di sini. Sekarang ada Ustaz. Masa laki-laki malu-malu aku. Putri terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bacakan dulu ayatnya. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa yakunu lil musyrikina 'ahdun indallahi wa inda rasulih illal ladzina 'ahadtum 'indal masjidil harami famastaqamu lakum. Famastaqamu lakum wastaqimu lahum. Inna allaha yuhibbul muttaqin. Kaifa wa in yadharu alaikum la yarkubu fikum illa wala zimmah. Yurudunakum bi afwahihim wa ta'ba kulubuhum wa aksaruhum fasikun. Bagaimana bisa ada perjanjian aman dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrikin? Kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram. Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula pada mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Ya, dah itu dulu. Notnya dibaca. Notnya? Yang dimaksud dengan dekat Masjidil Haram, yakni Al-Hudaybiyah. Suatu tempat yang terletak dekat Makkah di jalan ke Madinah. Pada tempat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjanjian gencatan senjata dengan kaum musyrikin dalam masa 10 tahun. Nah, itu kan? Jadi perjanjian dengan orang musyrikin itu jangan mudah-mudah percaya. Ya, jangan mudah-mudah percaya. Enggak diterangkan di situ. Bagaimana? Bisa ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrikin. Ya, bisa mengadakan perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya, perjanjiannya dengan kaum musyrikin. Kalau kamu bisa percaya bagaimana? Lah kecuali kalau perjanjian itu, ya mengadakan perjanjian, yaitu waktu itu perjanjian Hudaybiyah dengan Masjidil Haram itu. Karena waktu itu Nabi dan kaum muslimin mau masuk di Mekah untuk tawaf, ya ibadah lah. Setelah tawaf itu dilarang, tidak boleh. Ya. Boleh untuk tawaf di Mekah itu, karena waktu itu Nabi dari Madinah. Boleh tahun depan. Ya. Nah, saat itu kaum muslimin memang marah. Apalagi waktu itu ada isu atau fitnah bahwa Utsman mati, dibunuh, ditangkap oleh orang musyrikin, bunuh. Ya kan? Nah, saat itulah maka umat Islam sumpah pada Nabi untuk mencari, membela, ya, Utsman bin Affan. Kalau memang dibunuh, ya akan diadakan perlawanan. Kalau memang ditahan, baru dilepaskan. Nah, akhirnya ternyata tidak dibunuh, ditahan, dilepaskan tadi. Nah, saat itu terjadi perjanjian biyah, antara lain, ya boleh nanti apa itu sesama orang musyrik dan orang kafir juga dengan Nabi dan umat Islam. Antara ini isi perjanjiannya tidak serang-menyerang, tidak saling mengganggu selama 10 tahun. Kalau ada orang kafir dari Mekah yang ingin mengikuti Nabi hijrah, nyusul ke Madinah, tidak boleh. Tapi kalau ada orang Islam yang sudah ikut hijrah Nabi di Madinah, mau murtad kembali lagi ke Mekah menjadi orang kafir, supaya dibolehkan. Jadi kalau ada orang murtad supaya dibolehkan, kalau ada orang kafir mau masuk Islam supaya dilarang. Sebenarnya kan tidak adil kan? Tapi ada perjanjian 10 tahun tidak akan serang menyerang, itu yang diambil oleh Mahdi, manfaatkan. Berdakwah leluasa, tidak ada gangguan. Ya, bebas, tidak ada gangguan, tidak ada serang menyerang. 10 tahun dimanfaatkan betul untuk berdakwah itu. Ya, perjanjian dengan Nabi. Kalau perjanjian-perjanjian dengan selain itu, dengan orang kafir, dengan musyrikin, jangan terlalu percaya. Terus, ayat berikutnya. Bagaimana bisa ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrikin? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, tidak menepati perjanjian. Nah, jadi kesimpulannya, jangan mudah-mudah percaya, mengikat perjanjian dengan orang musyrik. Ya. Padahal dia nanti kalau menang, dia dapat kemenangan, sudah tidak akan menepati perjanjian lagi, akan menginjak-injak perjanjian itu. Ya, tapi kalau dia di pihak kekalahan, nah minta perjanjian, gencatan senjata dan sebagainya dan sebagainya. Jadi intinya umat Islam jangan terlalu percaya mengikat janji dengan orang-orang musyrik. Ya. Mereka biasanya akan mengingkari janjinya itu. Maka kalau zaman sekarang, ya, kita lihat kan perjanjian antara Israel dengan Arab itu, sampai ada perjanjian di Camp David juga itu, kapan pernah ditepati? Ya ta? Malah Israel selalu mengadakan perluasan pendudukan di daerah-daerah Palestina ditempati itu. Sekarang ini kan Masjid Al-Aqsa itu dipecah jadi dua. Jadi ini Mesir ini di garis tengah gitu. Bagian miliknya masuk Israel, lah ini masuk Palestina. Itu keadaannya itu. Maka jangan mudah percaya. Nah, perjanjian yang ditepati oleh orang musyrikin ya hanya perjanjian kita Hudaybiyah itu. Itu dengan Nabi. Nah, kalau sampai meleset atau dia tidak menepati janji, orang Islam sudah kuat. Perangi betul gitu loh. Sekarang umat Islam dalam keadaan lemah. Maka sering walaupun dia mengingkari janji, tidak perlu berbuat apa-apa. Jadi intinya ayat itu, kita jangan mudah-mudah percaya dengan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir dalam mengikat janji. Itu aja. Apalagi? Sekarang penyerahan jimat Ustaz, kami bacakan. Penyerahan jimat dari Bapak Minarto, pendengar radio Sempor Kebumen. Apa ujiannya jimat? Berupa keris Kiai Brojol, khasiatnya melancarkan kelahiran. Nah, dulu sudah ada Kiai Brojol, berarti Kiai Brojolnya dua ini. Dulu sudah ada yang menyerahkan Kiai Brojol yang mempercepat kelahiran.